Innalhamdalillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati amalina. Dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mayyahdihillahu falamudillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan hidayah, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad dan hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, patuhlah dan tunduklah, sebenar-benar patuh dan tunduk kepada satu-satunya pencipta segala sesuatu yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya itu Allah, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu itu Adam alaihissalam, dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, dan jagalah hubungan silaturahim. Sungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, qala Allah azza wa jal, ya alladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian manusia, hai sekalian orang-orang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, dan ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan bagi umat Islam dalam seluruh lini kehidupan mereka, terutama dalam ibadah, yaitu Al-Quran, kitabullah. Wa khair hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk selalu keluar adalah petunjuk yang lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan as-sunnah. Keduanya rujukan pertama umat Islam atau utama dalam segala lini kehidupan mereka, terutama dalam masalah ibadah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk ibadah yang tidak punya rujukan dari wahyu Allah, Al-Qur'an dan sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua perbuatan yang dianggap ibadah dan tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatun dhalalah, dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan. Dan final itu akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Bapak ibu sekalian, ikhwah akhwat rahimani rahimakumullah. Tentu yang paling pertama yang layak kita ucapkan adalah segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya ini, dan juga untuk menghadiri majelis ilmu. Serta sebagaimana sudah saya bahasakan kepada teman-teman panitia, insyaallah saya usahakan dengan izin Allah setiap bulan kita lowongkan, setiap bulan akan ada tabligh akbar khusus untuk membahas tentang kisah-kisah sahabat Nabi. Dan ini memang pertemuan pertama kita membahas tentang sahabat yang termulia, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada beberapa alasan kenapa saya memilih tema sahabat ini. Yang pertama, saudaraku, banyak sekali umat Islam yang tidak pernah, tidak tahu, bahkan tidak pernah mau tahu siapa saja orang-orang yang telah sukses sebelum mereka, baik dunia maupun akhirat. Yang mereka pikirkan adalah orang-orang yang masih hidup bersama mereka, yang dianggap belum berhasil sebenarnya. Mereka baru ya berhasil di poin-poin tertentu, di substansial kehidupan. Belum semuanya, gitu kan. Tapi ada orang-orang yang telah mendahului kita, dari orang-orang saleh terlebih dahulu. Mereka sukses dunia, kaya raya. Seperti figur Abu Bakar nanti akan kita jelaskan. Dia seorang pedagang, kalau Anda mau bicara seorang pedagang, dan termasuk miliardernya Mekah. Beliau juga adalah seorang raja nantinya menjadi khalifah. Beliau seorang ayah yang sukses dan memiliki banyak anak serta 4 orang istri. Beliau juga radhiyallahu anhu yang memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan, termasuk tokoh masyarakat Mekah. Beliau adalah pejuang yang paling berani di medan perang. Beliau memiliki prinsip-prinsip hidup dengan umur yang panjang sampai 63 tahun dan banyak sekali hal yang luar biasa dari kehidupan beliau sebagaimana akan kita tahu nanti. Dan akan banyak sekali kita akan ambil pelajaran dari kejadian-kejadian dari kehidupan beliau, dan semoga Allah memberikan taufiknya untuk itu. Dan juga hal yang lain, saya akan bedah buku ikhwah dan akhwat sekalian. Bukunya adalah Ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Allahu alam ya, setahu saya semenjak saya baca buku-buku tentang sahabat, saya temukan ini buku yang paling lengkap. Jadi kalau ada teman-teman yang berminat, saya sudah titipkan sama panitia, bisa mendapatkan di panitia. Bukunya ada 4 jilid. Ya, buku ini ada 4 jilid. Dan buku ini akan kita bedah setiap bulannya. Jadi kalau kesempatan sekarang kita akan bahas Abu Bakar, maka yang depan insya Allah mungkin Umar bin Khattab dan seterusnya, maka akan terus mengikuti buku ini. Jadi pun kalau ikhwah dan akhwat memilikinya, maka akan terus kita bedah sampai selesai 4 jilid dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingin titik beratkan dalam metode penyampaian saya nanti ini, bahasan ini, dan ini bahasan yang cukup panjang sebenarnya. Sejarah Abu Bakar radhiyallahu anhu ini bukan sejarah yang pendek, sejarah yang panjang, dan Allahu alam kita tidak tahu bisa selesai sampai duhur atau tidak. Maka perlu saya tekankan kepada teman-teman bahwasanya saya tidak fokus kepada tanya jawab nantinya, tapi saya akan fokus ke materi. Dan ini yang lebih penting dalam majelis ilmu. Jadi majelis ilmu itu yang dinomor satukan adalah materi yang diterima, bukan pertanyaannya. Kalau Allah mudahi nanti di akhir waktu ada kesempatan untuk bertanya, alhamdulillah gitu kan. Kalau tidak, maka bisa nanti menghubungi saya di luar materi ini, seperti yang disampaikan oleh panitia. Setiap Rabu malam Maghrib Isya ada materi yang rutin saya sampaikan di masjid kita ini. Antara Maghrib Isya materi Kitab Al-Kabair, dan kemudian dilanjutkan tanya jawab sampai jam 9 malam. Dan itu bebas Anda bertanya apa saja. Saya akan masuk dulu ke judul kita. Judul kita ini menggapai derajat siddiq bersama Abu Bakar. Karena ada kalimat siddiq yang saya terima atau yang saya titik beratkan pada saat saya sampaikan judul ke panitia, maka saya akan jelaskan dulu kalimat siddiq itu sebelum masuk ke masalah siapa itu Abu Bakar dan apa yang kita bisa ambil dan kenapa beliau mendapatkan julukan siddiq itu sendiri. Saudaraku, siddiq itu diambil dari kata sadaqa yasduqu, yang berarti jujur, tanggung jawab, amanah, penuh kepercayaan. Itu artinya. Kalau seseorang itu memiliki sifat kriteria tadi dari definisinya, maka dia dikatakan siddiq untuk laki-laki dan siddiqah untuk perempuan. Allah Azza wa Jal menggunakan kalimat siddiq ini di banyak dalam ayat Al-Quran. Ada orang-orang yang memang Allah sebutkan. Seperti misalnya, Allah sebutkan tentang Yusuf alaihissalam. Dalam surah Yusuf urutan 12 ayat 46. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Yusufu ayyuhas siddiq. Al-ayah. Tentu ada lanjutan ayatnya, tapi ini saksi bahasan. Wahai Yusuf, ya, orang yang siddiq. Karena Yusuf alaihissalam adalah orang yang penuh dengan amanah, tanggung jawab, kejujuran dan kepercayaan penuh. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang Ibrahim alaihissalam di dalam surah Maryam urutan 19 ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Al-ayah. Dan ingatlah tentang kisahnya Ibrahim. Penyampaian Allah tentang Ibrahim, sesungguhnya dia nabi, sesungguhnya dia seseorang yang siddiqan nabiyya. Dia adalah orang yang sangat jujur, penuh dengan kepercayaan, ya, apapun yang disampaikan tentang kebenaran dia akan dukung, dan dia juga seorang nabi. Kata para ulama tafsir di sini, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan memuji Ibrahim alaihissalam dengan siddiq sebelum nabi. Berarti siddiq ini punya kedudukan tersendiri, karena sebab utama para nabi-nabi ditunjuk oleh Allah justru karena mereka punya sifat sidq. Jadi ini asasnya nanti kita akan titik beratkan. Jadi dengan adanya sifat sidq tadi, kejujurannya, amanahnya, tanggung jawabnya, kepercayaan penuh tentang kebenaran sehingga dia siap mempertahankan dan membela kebenaran tersebut, itu yang akan membuat Allah subhanahu wa ta'ala menunjuk mereka memberikan mereka posisi ya sebagai nabi. Sebagaimana nanti akan kita titik beratkan banyak poin-poin masalah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa. Ya. Di dalam firman-Nya surah Al-Maidah urutan 5 ayat, ya ini kurang jelas saya tulis ya, sekitar 100 ayat 150-an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mal masiihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Kana ya'kulani at-ta'am, undur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma undur anna yufakun. Sesungguhnya Masih ibnu Maryam, Nabi Isa alaihissalam, adalah jelas seorang rasul, utusan Allah, dan telah terdahulu sebelumnya banyak rasul-rasul, dan ibunya adalah siddiqah. Ya, jadi di sini penggunaan untuk perempuan siddiqah. Jadi Maryam alaihissalam ini, dia Maryam binti Imran bersaudara dengan Asia binti Imran, dan dua wanita ini adalah wanita yang sangat mulia. Mereka betul-betul siddiqah, jujur dari pertama masih kecil sampai mereka besar itu tidak pernah tidak yakin dengan Allah Azza wa Jalla dan para nabi-nabi, sampai Allah karuniai dua perempuan ini melahirkan anak dua-duanya nabi. Kalau dari Maryam lahirlah Isa, dan dari Asia adiknya Maryam itu lahir Yahya. Dua-duanya nabi alaihissalam. Dan ini yang ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit kedua pada saat Isra dan Mi'raj, bertemu dengan dua orang sepupu, Yahya dan Isa, karena ibu mereka bersaudara. Mereka berdua kata Allah, si Maryam ya, alaihissalam, dan anaknya Isa alaihissalam, mereka pernah makan atau mereka makan makanan seperti manusia biasa. Ini bantahan terhadap orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Maka lihatlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ayat-ayat kami, dan lihatlah ya apa yang mereka responkan, apa yang mereka jawab. Tentu ada banyak ayat-ayat berhubungan dengan masalah hal-hal seperti ini, tapi saya mengambil beberapa cuplikannya. Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang siddiq itu, dan ini yang kita titik beratkan ya sebelum menjelaskan Abu Bakar dan ikhwah sekalian. Harapan saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya dan antum sekalian bubar dari pengajian ini, insyaallah membawa sifat siddiq ini. Karena ini target utama dan ini sifat luar biasa. Kalau antum milikin sifat ini, insyaallah antum jadikan ini sebagai pondasi menjalankan agama Allah, baik itu menjalankan perintah yang wajib ataupun sunnah, atau meninggalkan yang haram ataupun makruh, antum akan sangat tenang. Anda akan sangat tenang dalam mengerjakan perintah-perintah tersebut, dan juga sangat tenang dalam meninggalkan larangan-larangan tadi. Merasa memang nyaman sekali, dan merasa menikmati yang halal dan meninggalkan yang haram. Kenapa? Karena pondasinya adalah sidq. Bagaimana betul-betul, sebagaimana Allah ceritakan. Apa itu sidq? Allah tekankan di dalam Al-Quran, surah Al-Hadid, urutan 57 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Terjemahannya, dan orang-orang yang benar-benar mengimani, meyakini keberadaan Allah dan seluruh rasul-rasulnya tidak terkecuali, sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah dan rasulnya tidak ada keraguan dalam mengimaninya dan menjalankannya serta mempraktikannya. Tidak ada keraguan. Jenggot diperintahkan Nabi SAW langsung dilakukan, tidak ada keraguan. Sholat diperintahkan awal waktu, afdal azan, langsung sholat, tidak pakai peduli. Seseorang muslim disuruh tutup auratnya langsung, tidak pakai membantah, tidak pakai berfikir. Itu cirinya orang siddiq. Apapun, mau mengeluarkan uang atau mau mendapatkan pendapatan, ternyata kita khawatir itu adalah haram, bisa mengundang murkanya Allah, ditinggalkan seketika. Itu ciri siddiq. Orang yang benar-benar yakin kalau Allah larang, maka pasti berbahaya buat dia. Dan kalau Allah perintahkan, pasti baik buat dia. Itu asasnya. Kalau ini antum jadikan sebagai pondasi agama, itu luar biasa. Inilah derajat siddiq. Kata Allah, dan orang-orang yang telah mengimani Allah, yakin keberadaannya, dan mengamalkan semua apa yang Allah inginkan, serta mengimani seluruh rasul, mengikuti mereka, mereka lah orang-orang yang siddiq, dan juga yang dianggap jujur dan tadi ya, penuh dengan kepercayaan. Dan juga mereka akan menjadi saksi-saksi di hadapan Tuhan mereka nanti, dan mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna mereka akan mendapatkan pahala yang sempurna dan cahaya yang sempurna dari Tuhan mereka. Kata para ulama tafsir, cahaya ini adalah setiap orang melihatnya selalu merasa nyaman, selalu merasa dekat dengan Allah karena siddiqnya. Ya, jadi orang kalau siddiq itu, maka pada saat orang dekat dengannya selalu merasa dekat dengan Allah, selalu merasa dekat dengan surga, selalu berpikir akhirat, selalu menganggap remeh semua dunia dan kecil apapun yang berhubungan dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguhnya orang-orang yang kafir sebaliknya, kafir kepada Allah dan Rasul-Rasul serta membohongkan ayat-ayat, gak ada surga, gak ada itu alam barzah. Siapa yang bilang orang kalau ibadah itu dapat pahala banyak, sekian gunung, sekian ini dan seterusnya? Siapa yang bilang orang kalau kena maksiat, maksiat itu lalu dihukum oleh Allah? Subhanallah, saya kemarin tabligh akbar di Makassar, saya ngisi tema tentang kenalilah Tuhanmu, kau akan bahagia. Pada saat saya jelaskan ikhwah sekalian, itu ayat atau hadis Nabi SAW tentang penciptaan langit, 7 lapis langit dan sampai Sidratul Muntaha, bagaimana besarnya Allah Azza wa Jalla, bagaimana besarnya singgasana. Itu ada yang bertanya, ya, mengatakan, dari mana Anda mengetahui bahwasanya langit itu seperti itu tadi yang diceritakan, dan bagaimana bisa Anda mengetahui ada Sidratul Muntaha, kemudian ada arsy-Nya Allah dan Allah itu ada? Apakah Anda pernah ke sana? Begitu pertanyaannya. Luar biasa ini. Lalu saya bilang, yang dari tadi saya jelaskan 2 jam ini tentang Allah Azza wa Jalla ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampaikan ayat-ayat Al-Qur'an, apakah Anda masih bertanya lagi, saya apakah pernah ke sana melihatnya? Sama saja dia mengatakan saya tidak percaya, gitu kan? Ya kalau Anda enggak percaya silahkan. Ini orang jelas lawannya siddiq tadi. Siddiq itu apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, apapun, enggak mungkin kita ragu, enggak boleh ragu. Sebagaimana nanti kita akan ambil dari pelajaran Abu Bakar radhiyallahu anhu yang luar biasa dalam, memang orang nomor satu dalam orang yang mendapatkan gelar siddiq dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, dan orang-orang yang kafir tidak meyakini dan membohongi ayat-ayat kami, maka mereka lah penghuni api neraka. Sebaliknya, tambahan juga ikhwah dan akhwat sekalian rahimani rahimakumullah, bahwasanya orang yang mencapai tingkat siddiq ini adalah orang-orang nanti akan diberikan surga tertinggi di akhirat nanti. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah An-Nisa urutan 4 ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'i Allaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang kurang lebih artinya, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, semua yang Allah katakan dibenarkan, diamalkan, dipastikan tidak ada yang benar kecuali itu, dan juga diperintahkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipastikan benar, dan dia bangga dengan penampilan Islamnya, dengan makanan Islamnya, minuman Islamnya, ekonomi Islamnya, dengan politik Islamnya, semua dibenarkan, maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah berikan nikmat, dan Allah gabungkan mereka bersama dengan para nabi-nabi. Dan kata para ulama tafsir, nabi-nabi memiliki tempat di Firdaus, surga Firdausil A'la yang tertinggi. Lalu Allah SWT sebutkan, ya, selain nabi-nabi yang akan mencapai derajat itu adalah orang yang datang setelah nabi, minan nabiyina langsung wasiddiqin, dan orang yang membenarkan semua dan yakin serta bangga dengan itu. Memang kita bangga. Dan ini memang ikhwah sekalian, saya pilih tema ini luar biasa, saya dapatkan krisis kebanggaan muslimin sekarang terhadap agama mereka. Kita lihat seorang muslim tidak ada bedanya dengan orang kafir dari sisi pakaiannya, dari sisi cara bicaranya, tata bicaranya, makanan, jenis makanannya, usahanya. Berapa banyak orang subhanallah tidak bisa dibedain dari penampilannya antara muslimah dengan non-muslim, muslim dengan muslimah. Padahal kalau kita datangkan seseorang Nasrani, laki-laki, kita berikan kepada dia kopi atau baju koko atau sebuah simbol Islam misalnya, pakaiannya. Kemudian kita datangkan seorang Nasrani laki-laki yang lain, lalu tanya dia agama apa orang itu. Spontan dia akan mengatakan Muslim, karena ada simbolnya. Kalau orang siddiq, dia yakin bahwasanya pakaian ini yang Allah katakan, walibasut taqwa dzalika khair, ini pakaian yang ada simat, ada contoh, ada ciri ketakwaan adalah yang paling baik. Orang tahu, oh ini orang dekat dengan Allah. Dan saya yakin subhanallah, orang kalau menggunakan baju koko dengan kopiah, kalaupun ada perempuan nakal, ya, yang biasa mengganggu laki-laki, dia tidak akan berani mengganggu orang itu karena pakaiannya. Lalu kenapa kita lari dari pakaian itu? Kita malah tidak bangga. Berapa banyak orang subhanallah muslimin, ya, atau kita datangkan misalnya perempuan Nasraniyah, Ya, suruh pakai jilbab 5 menit saja. Panggil Nasrani ya perempuan yang lain. Tanya orang itu agama apa. Maka dia akan mengatakan itu muslimah. Ada simbol. Tapi syaitan menghiasi sebagian orang yang tidak punya sifat siddiqah. Enggak ada sifat siddiqnya ini dalam dirinya. Maka syaitan mengatakan untuk apa kau pakai jilbab. Maka tidak ada bedanya antara dia dengan wanita kafirah. Sama saja. Cuplikan yang selalu dilihat, didengar oleh kupingnya, ditatap oleh matanya, semuanya berbau orang-orang non-muslim. Film-filmnya semua Hollywood, Bollywood, dan yang semua berhubungan dengan tontonan terhadap aurat, lagu-lagu yang menjauhkan dia dari Al-Quran. Semuanya jauh, semuanya jauh. Cerita-cerita kosong, balas dendam, narkoba, mencuri istrinya orang lain, dan beragam macam hal, perselingkuhan dan seterusnya. Ini yang menjadi simbol di rumah orang-orang Islam sekarang. Tidak ada pengajian, tidak ada tilawah Al-Quran. Lalu kemudian mereka mau mengkhayal anaknya hafal Quran. Dari mana ikhwah dan akhwat sekalian? Dia sendiri gak pernah sentuh Al-Quran, gak pernah dengar ceramah dalam di rumah. Antum berapa kali saya jelaskan dalam pengajian saya ikhwah. Ini masih kronologis semua ya. Saya bilang, kalau saya pribadi, kadang-kadang sehari di Jakarta, saya bukan membanggakan diri, cuma berbagi ya. Pada saat saya punya pengajian 4 hari, 4 kali jadwal sehari. Dari pagi kadang-kadang sampai malam ikhwah. Dari pengajian saya isi 2 jam, kemudian pulang menuju ke pengajian yang kedua, di mobil itu sejam atau setengah jam atau panggang 45 menit atau kadang-kadang sampai 2 jam jaraknya, itu saya dengarkan lagi ceramah, baik ceramah saya, baik tilawah Al-Quran, baik ceramah asatidah, teman-teman dai-dai, atau saya dengarkan para masyayikh yang dari Saudi dalam bahasa Arab. Jadi saya tidak ada selang waktu di mana saya kosong gitu di mobil atau saya lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya coba lakukan. Kemudian saya isi pengajian 2 jam lagi. Jeda lagi antara pengajian kedua dan ketiga juga saya dengarkan lagi ceramah. Itu luar biasa. Api iman dalam hati itu terus berkobar ikhwan. Kadang-kadang antum dari pengajian seperti ini keluar dari masjid setan akan bisikin, tadi kan sudah pengajian, sekarang hiburannya musik. Dibisikin sama dia, antum iyakan. Begitu lemah, tidak sidq. Yakin ikhwah sekalian, kalau antum yakin di majlis ilmu bisa menambah iman, bisa mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jal, bisa membuat kita rindu dengan akhirat, bisa tahu tentang surga, bisa tahu tentang neraka dan kita khawatir tentang neraka tersebut, lalu kenapa tidak sepanjang hidup kita seharian itu diisi dengan hal tersebut? Sayangnya rumah-rumah umat Islam sekarang ada Al-Quran itu kalau ada kematian. Malah sebenarnya tidak ada Al-Quran dalam sunnah Nabi SAW dibaca pada saat kematian. Sebaliknya mereka lakukan hal tersebut. Dalam masalah ekonomi, riba, ya, gharar, semuanya, kezaliman, manipulasi yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang oleh agama, tapi dilakukan. Alasannya apa boleh buat Ustaz? Enggak ada jalan lain. Lalu antum depan Allah Azza wa Jalla juga akan katakan itu pada hari kiamat, pada saat dihisab, enggak ada jalan lain. Lepaskan diri dari situ. Ya, harus yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita titik beratkan 2 jam ke depan ikhwah, bagaimana memunculkan sifat siddiq dalam hati kita dan mempelajari dari orang yang nomor satu dalam sifat siddiq, Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang luar biasa dalam masalah seperti ini. Apapun yang Allah dan Rasulnya katakan tidak ada keraguan, pasti benar dan itu menjadi simbol kehidupannya. Langsung tidak ada keraguan dalam masalah itu. Masalah politik sudah dijelaskan dalam Islam, harus orang alim, harus orang yang faham agama Allah, yang tahu halal haramnya Allah baru jadi pemimpin. Mana pernah pemimpin negara kita ada orang yang alim? Ya, padahal Nabi SAW mengatakan apa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Emang sudah begitu. Nabi-nabi ini pemimpin manusia. Sekarang kalau ada kiai, ada ustadz, ada da'i, dicalonkan jadi presiden, disorotin oleh masyarakat. Untuk apa da'i menjadi masuk di politik? Subhanallah. Lalu kalau bukan ustadz atau ada da'i atau ulama yang memimpin anda, siapa yang akan pimpin anda? Orang-orang fasik seperti sekarang? Yang membiarkan tempat kemaksiatan terbuka? Pelanggaran-pelanggaran agama Allah dilakukan, riba merajalela mencekik lehernya umat-umat Islam, anak-anak muslimah dan muslim kita yang akhirnya terbengkalai, dipaksanya ini dan dipaksakan itu, dan seterusnya. Gitu kan? Maka ini keliru sekali. Bukankah Nabi SAW datang ke Madinah lalu menjadi pemimpin pada saat beliau datang, dan beliau menobatkan diri menjadi raja sekalian Nabi di Madinah, karena beliau adalah seorang yang paling alim, tahu halal haramnya Allah. Bukankah Nabi SAW wasiatkan Abu Bakar radhiyallahu anhu pun gantinya, setelah beliau adalah orang yang paling alimnya sahabat, paling tahu halal haramnya Allah. Bukankah Abu Bakar menulis wasiat pada saat mau meninggal, mengatakan, aku meninggalkan wasiat yang manusia yang paling bertakwa sama Allah, yang paling paham halal halalnya Allah adalah Umar bin Khattab. Bukankah Umar bin Khattab lalu menunjuk Uthman bin Affan? Bukankah Uthman dan masyarakat Madinah akhirnya menunjuk Ali setelah itu, karena dianggap orang yang paling alim setelah Uthman, dan seterusnya. Kita lihat bagaimana Khulafaur Rasyidin menunjukkan adalah ulama, ya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Al-Hakim? Sayati umara'u sufaha. Akan datang nanti sepeninggalku adalah pemimpin-pemimpin yang sangat sufaha. Sufaha itu jamak daripada safih. Dan orang Arab ini ikhwah menyebutkan kata-kata safih itu kalau bodohnya super bodoh. Safih namanya. Kalau jahal itu artinya bodoh masih ada pinternya. Tapi kalau safih itu artinya bodoh yang tidak ada ditahu apa-apa. Orang yang tidak tahu, tidak ada informasi apapun dengan dia. Maka apa kata Nabi SAW, akan datang pemimpin-pemimpin yang sufaha, yang bodohnya luar biasa. Kenapa Nabi SAW katakan bodoh? Beliau lanjutkan hadis yang mengatakan, umara'u la yahtaduna bihaddi wa la yastannuna bisunnati. Pemimpin-pemimpin yang tidak akan pernah mengambil petunjuk dariku. Enggak mau nunjuk kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak mau tahu halal haramnya Nabi SAW. Nabi SAW ya seorang Nabi Muslim, ya sudahlah. Saya juga Muslim, tapi enggak hubungnya dengan politik saya. Subhanallah. Ya. Lalu siapa yang anda jadikan patokan? Belanda? Inggris? Negara-negara barat? Orang-orang kafir yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Lahirlah sistem demokrasi yang akhirnya siapa yang paling banyak suaranya? Siapa yang paling kuat? Ya. Orang masanya maka dia yang menang walaupun dia bodoh? Subhanallah Khalik, gitu kan? Ini luar biasa karena kita jahilnya. Kita tidak tahu tentang apa yang diajarkan Nabi SAW. Dan kita tidak sidq. Kita tidak mempercayai itu. Seakan-akan ragu, benar gak Islam nih? Benar gak Islam itu bisa ngatur politik? Padahal 1345 tahun kita memimpin dunia. Bagaimana anda masih ragu dengan masalah itu? Lalu kata Nabi SAW, wa yastannuna bisunnati, dan tidak pernah ngikutin sunnah-sunnahku. Kita lihat sekarang negara-negara Islam. Jadi kacau balau. Jadi gampang semuanya diobrak-abrik. Jadi gampang. Naik pemimpin, ya tidak ada opsi lagi. Ini atau itu. Dua-duanya enggak baik. Dua-duanya begini. Karena anda tidak kembali kepada sistem yang sebenarnya. Allah Azza wa Jalla sudah tuntunkan di dalam kitabnya. Jadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya dalam segala lini ikhwah. Al-Quran dan Sunnah di atas segalanya. Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Di atas politik, di atas ekonomi, di atas rumah tangga, di atas jabatan, di atas pendapatan, di atas segala-galanya. Itu baru dikatakan orang itu sidq. Orang yang benar-benar yakin dan percaya penuh terhadap apa yang Allah dan Rasulnya turunkan. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka lah yang akan bersama diberikan nikmat kepada nabi-nabi dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang terpercaya tadi, dan syuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh, wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah sebaik-baik orang. Ya, sebaik-baik orang. Baik ikhwah sekalian, sebelum masuk ke Abu Bakar juga, saya menemukan ada tema yang menarik dari buku ini. Sebelum jauh membahas masalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, di sini ada disebutkan di buku ini, nanti kalau anda memiliki buku ini atau antum memiliki buku ini, ada poin yang saya kemarin sempat terlintas membaca sepintas gitu. Lalu saya temukan memang ini poin yang tidak boleh luput dalam materi seperti sekarang kita ini. Ikhwah sekalian, demi Allah ikhwah, saya bersumpah di atas podium ini. Kita ini umat yang terbaik. Umat Islam, umat yang terbaik. Kita memiliki syariat yang paling sempurna dari Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Tidak boleh ragu dengan masalah itu. Kita tidak perlu agama lain. Kita tidak perlu dengan siapapun orang lain menjadikan umat Islam sebagai kiblat. Iya, tapi jangan kita yang berkiblat dengan mereka. Karena mereka berkiblat pada hal-hal yang melanggar dan kufur kepada Allah pencipta langit dan bumi. Sementara kita ini di bawah tuntunan pencipta langit dan bumi. Bagaimana bisa seorang muslim ragu? Dan ikhwah sekalian, kita akan bacakan dalil bagaimana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik dan kita adalah umat memang yang mestinya memimpin dunia. Memang sudah begitu. Jadi tidak boleh ragu dengan masalah itu. Dengarkan ikhwah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 110. Kalau pegang buku ini bisa lihat halaman masih awal-awal ya, halaman 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Al-ayah. Kalian umat Islam, umat Muhammad SAW adalah sebaik-baik umat yang telah dilahirkan untuk siapa? Untuk manusia akhir zaman? Untuk seluruh manusia. Dari zaman Adam AS sampai hari kiamat. Kalian adalah sebaik-baik umat, artinya kalian pemimpinnya, kalian yang harus jadi patokan, kalian harus jadi panduan, kalian yang menjadi contoh bagi orang lain. Dan kalian, sifat kalian adalah kalian selalu menyeru kepada yang ma'ruf, apa yang Allah perintahin, selalu kalian bilang, gak bisa tuh karena Allah larang, bisa tuh karena Allah yang bolehkan, selalu begitu. Rasulullah contohkan, Rasulullah gak contohkan, itu sifatnya umat Islam. Menyuruh kepada yang ma'ruf, artinya yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Watanhauna anil mungkar, dan kalian melarang kemungkaran yang Allah dan Rasulnya larang. Hanya itu patokannya. Watu'minuna billah, dan kalian meyakini sepenuhnya tentang keberadaan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Kelebihan yang kedua umat Islam adalah kata Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanirajim, wa kadhalika ja'annakum ummatan wasatan litakunu syuhada ala nasi wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida. Dan demikian pula kami menjadikan kamu, hai umat Islam, umat pertengahan. Tidak ada sesuatu yang berat sekali, tidak ada juga yang ringan sekali, di tengah-tengah. Sementara umat sebelum kita punya hal-hal yang berat. Kalau antum belum tahu, umat Nabi Musa alaihissalam itu kalau mereka berbuat dosa besar, taubatnya bukan kayak kita. Taubatnya kalau kita ini tinggal sesalin, tinggalin, selesai. Janji sama Allah tidak ulangin, diampuni dosanya. Kalau sama Nabi Musa, apa? Kalau ada umatnya yang mengeluh, wahai Musa, saya baru berzina, saya baru buat dosa besar. Apa kata Musa alaihissalam dalam surah Al-Baqarah? Faktulu anfusakum, bunuh diri kalian. Berat itu. Buat dosa, taubatnya bunuh diri. Zaman dulu. Umat Islam tidak seperti itu. Enggak seberat itu. Ringan, lebih ringan. Tidak juga terlalu menggampang-gampangkan permasalahan. Lalu dikatakan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga dalam kitab Tafsir, ada sebuah hadis yang mulia dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ini yang pegang buku di halaman 43 ya. Yud'a Nuhun yaumal qiyamah. Fayaqulu labbaika wa sa'daika ya Rabbi. Fayaqulu hal ballagta ayyir risala? Fayaqulu na'am. Fayuqalu li ummatihi hal ballagakum? Fayaquluna ma atana min nadhir. Fayaqulu man yashhadu laka? Fayaqulu Muhammadun wa ummatuhu. Fayashhaduna annahu qad ballag. ويكون الرسول عليكم شهيدا فذلك قوله جل في جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Pada hari kiamat nanti Nuh alaihissalam akan dipanggil oleh Allah, lalu dia menjawab, aku menjawab panggilanmu wahai Rabbku, aku penuhi panggilanmu. Allah bertanya, apakah engkau sudah menyampaikan risalah yang telah aku wajibkan terhadapmu? Nabi Nuh mengatakan, benar, selama 950 tahun Nabi Nuh AS mendakwai kaumnya. Lalu umat Nabi Nuh ditanya oleh Allah, apakah Nuh sudah menyampaikan kepada kalian? Kata para ulama hadis, mereka sudah lihat neraka pada saat itu. Takut masuk neraka, apa jawaban mereka? Mereka menjawab, tidak ada seorang pun pembawa peringatan yang datang kepada kami. Artinya Nuh gak benar nih, gak pernah Nuh dampingin kepada kami. 950 tahun didakwai oleh Nabi Nuh AS. Allah bertanya kepada Nuh untuk menjelaskan posisi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mendirikan hujjah ya, agar umat Nabi Nuh tidak bisa lagi mengelak. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nuh, siapa yang menjadi saksi untukmu? Nuh menjawab, Muhammad dan umatnya. Maka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun semuanya datang, tidak terkecuali, bersaksi bahwa Nuh telah menyampaikan dan Rasulullah SAW menjadi saksi atas mereka sebagaimana Allah telah firmankan dalam Al-Quran. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW dari Jabir radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad jayyid dan juga disebutkan dalam Al-Hafiz dalam Fathul Bari maksudnya. Kata Nabi SAW, ma min rajulin minal umami illa wadda annahu minna ayyatuhal ummah. Ma min nabiyin kazabahu qawmuhu illa wa nahnu syuhada'uhu yawmal qiyamah. An qad ballaga risalatallahi risalatallahi wa nasaha lahum. Tidak ada seorang pun dari umat-umat sebelum kita, kata Nabi SAW, kecuali dia berharap berasal dari kita, wahai umat Islam. Ini perkataan Nabi ya. Sekali lagi kata Nabi SAW. Ketahuilah tidak ada seorang pun dari umat-umat sebelum kita. Karena kita ini umat terakhir. Gitu kan. Kecuali karena nabi-nabi mereka sampaikan nanti akan datang umat terakhir, nabinya paling sempurna, umatnya paling baik, paling banyak pengikutnya, paling pertama masuk surga, banyak kelibatan-kelibatan nanti. Lalu mereka kecuali berharap, semuanya berharap umat-umat sebelum kita, termasuk golongan kita ini. Termasuk golongan kita umat Islam. Tidak ada seorang nabi pun yang didustakan oleh kaumnya kecuali kita akan, kita adalah saksi-saksinya pada hari kiamat bahwasanya dia telah menyampaikan risalah Allah dan menasihati mereka. Juga disebutkan di dalam hadis yang lain, ini mohon maaf saya tidak bisa bacakan semua karena hadisnya panjang. Saya pindah ke halaman setelahnya, halaman 45. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi juga Ibnu Majah. Dan ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani sebagaimana dijelaskan dalam footnote-nya. Kata Nabi SAW, innakum tutimmuna 70 ummah antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Sesungguhnya kalian akan melengkapi 70 umat. Ya, kata para ulama hadis maksudnya adalah ada 70 kelompok umat yang besar nanti pada hari kiamat dan kalian adalah yang melengkapi yang paling banyak di antara 70 umat itu. Kalian adalah yang terbaik dan termulia bagi Allah. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dari Anas dan Syekh Al-Albani mengatakan atau mensahihkan hadis ini, kata Nabi SAW, "Matsalu ummati matsalul matar, la yudra awwaluhu khairun am akhiruh." Umatku ibaratnya hujan, tidak diketahui mana yang paling baik, apakah yang pertama atau yang terakhirnya. Maksudnya apa? Semuanya baik. Umat Islam ini semuanya baik. Selama mereka amalkan agamanya, maka mereka adalah yang terbaik. Tidak ada bedanya antara satu dengan yang lainnya. Juga kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud, Tabarani, dan juga Hakim. Nabi SAW bersabda, "Ummati hadihi ummatun marhumatun, laysa alaiha azabun fil akhirah, innama azabuha fid dunya alfitan, wazzalazilu, walqatlu, walbalaya." Umatku ini adalah umat satu-satunya yang dikasihani oleh Allah. Tidak ada azab atas mereka di akhirat. Maksudnya, orang-orang ya, yang umat Islam ini umumnya kata ulama hadis, sebelum mereka meninggal, itu diberikan kesempatan untuk bertaubat. Selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betul-betul orang yang masuk ke neraka nanti dari umat Islam ini, umat-umat yang betul-betul menyimpang. Benar-benar tidak mau bertaubat, tidak mau kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi azabnya akan datang di dunia dalam bentuk fitnah-fitnah, gempa bumi, pembunuhan, mungkin mereka dibunuh oleh orang-orang lain, dan wabah penyakit. Kemudian di dalam hadis yang lain juga diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla idza arada rahmata ummatin min ibadihi qabada nabiyyaha qablaha faja'alahu laha faratan wa salafan baina yadayha." وَإِذَا أَرَادَ حَلَكَةَ أُمَّةٍ عَذَّبَهَا وَنَبِيُّهَا حَيٌّ فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ يَنْظُرُ فَأَقَرَّ عَيْنَهَا عَيْنَهُ بِهَلَاكَتِهَا حِينَ كَذَّبُوهُ وَعَصَوْا أَمْرَهُ. Jika Allah Azza wa Jalla hendak merahmati suatu umat dari hamba-hambanya, niscaya dia mengambil atau mewafatkan nabinya sebelum mereka, seperti Nabi Muhammad SAW wafat sebelum para sahabat umumnya. Dia menjadikan nabi tersebut sebagai pendahulu di hadapan mereka sehingga bisa dicontohin. Jika Allah hendak membinasakan satu umat, niscaya dia Allah menyiksanya sebelum nabi mereka atau selama nabi mereka masih hidup. Allah membinasakan mereka sedangkan nabi mereka melihatnya. Seperti kasus Nabi Nuh, Nabi Lut, jadi dilihat. Dia membuatnya tenang dengan kebinasaan mereka manakala mereka mendustakan dan menyelisihi perintahnya. Kemudian juga kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain adalah hadis disebutkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi disahihkan oleh Syekh Albani dari Abu Hurairah anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah tajawaza li ummati amma tuwaswisu bihi suduruha atau suduruha ma lam ta'mal aw tatakallam bihi wa mastukriha alaihi." Sesungguhnya Allah memaafkan umatku apa yang terbersit dalam hati mereka selama mereka belum melakukannya. Jadi kalau kita lagi salat kemudian ada bisikan-bisikan riya, bisikan apa saja, selama kita belum iyakan, maka tidak terhitung batal, gitu kan? Sebab semua ibadah pasti ada lintas bisikan setan ya. Kita mau sedekah, tuh orang puji, itu orang ini. Kita lagi sholat, tuh indahkan ada teman di sebelah kamu, kamu dipuji. Kita lagi berdoa, seperti itu. Selama kita enggak iakan, maka tidak ada masalah. Tapi kalau kita sudah iakan, baru terjadi riya itu, mendapatkan dosa. Seperti itu. Allah SWT memudahkan bagi umat ini seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku apa yang terbersit dalam hati mereka, maksudnya digoda oleh setan selama mereka belum melakukannya atau mengucapkannya, dan apa yang mereka dipaksa atasnya. Kalau dipaksa lakukan satu perbuatan, kalau tidak dia akan dibunuh, seperti kasus Ammar bin Yasir ya radhiyallahu anhu, pada saat ayahnya dan ibunya Ammar dan Sumayyah dibunuh oleh Abu Jahal, maka Ammar masih kecil, umurnya 7 tahun, 8 tahun. Ketakutan, disiksa sama Abu Jahal. Abu Jahal bilang, saya akan siksa kamu, saya tidak bunuh langsung. Sampai habis semua kulitmu, sampai kamu kesakitan luar biasa dan kamu mati tersiksa. Kalau kau tidak kufur kepada Muhammad. Maka kata Ammar, baiklah, apa yang kau mau wahai Abu Jahal. Kata Abu Jahal, katakan saya kufur kepada ya risalahnya Muhammad, kufur kepada kenabian Muhammad. Maka Ammar mengatakan, saya kufur kepada risalahnya Muhammad. Lalu Abu Jahal tidak puas, lewatlah unta betina, lalu kata Abu Jahal, saya tidak akan lepaskan kau kecuali kau katakan unta ini Tuhanku. Maka Ammar pun berkata, unta ini Tuhanku, baru dilepas. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu waktu lepas dari azab merasa menyesal, ya terbebani hatinya, kenapa tadi enggak sekalian biarin aja saya disiksa. Lalu dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, umur 7 tahun 8 tahun ini luar biasa imannya. Lalu kata Ammar, ya Rasulullah, sambil nangis, bagaimana bisa ini? Saya tadi mengucapkan begini dan begitu ya Rasulullah, karena saya takut dibunuh. Kata Nabi SAW, wahai Ammar, kalau seandainya diulangin lagi kepadamu besok, ucapkanlah. Selama memang bukan hatimu yang menginginkannya. Artinya memang dipaksa. Gitu kan? Ini terlepas dari, ini adalah sebuah hal yang tidak dihukum bagi umat Muhammad SAW. Kemudian juga dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dari Anas dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami', kata Nabi SAW, inna Allah Ta'ala kad ajara ummati min antajtami ala dhalalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah melindungi umatku sehingga mereka tidak bersepakat atas kesesatan. Artinya selama mereka berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, maka mereka insya Allah tidak akan sesat. Kemudian juga ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad juga Nasai dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fuddilna 'alan nasi bi thalath. Ju'ilat sufufuna ka sufufil malaika, wa ju'ilat lana al-ardu kullaha masjida, wa ju'ilat turbatuha lana tahura. Idza lam taji ila idza lam najid al-ma' wa u'titu hadhihi al-ayat min akhir surati al-Baqarah min kanzin tahta al-arsy lam yu'taha nabiyyun qabli." Kami diberikan umat Islam ini tiga keutamaan, kata Nabi SAW, atas semua manusia. Yang pertama, saf-saf kami dijadikan seperti safnya para malaikat. Ya, jadi memang pengaturan saf sholat itu dianjurkan seperti safnya malaikat. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada para sahabat dalam hadis Bukhari Muslim, tidakkah kalian mengatur saf kalian sebagaimana para malaikat mengaturnya. Lalu kata para sahabat, bagaimana malaikat mengatur saf mereka ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, mereka menyempurnakan saf demi saf, setelah penuh baru pindah ke saf yang kedua, setelah penuh baru pindah saf ketiga dan seterusnya. Yang kedua adalah seluruh bagian bumi ini dijadikan bagi kami sebagai masjid. Boleh dibangun masjid dimanapun tempatnya, selama tanah itu bukan tanah hasil rampasan atau yang haram, maka boleh dibangun masjid. Dan yang ketiga, debunya bumi ini dijadikan untuk kami sebagai alat bersuci jika kami tidak mendapatkan air. Bisa bertayamum dari mana saja, ya, debu yang ada. Dan diturunkan kepadaku ayat-ayat ini dari akhir surah Al-Baqarah, ya, dari perbendaharaan di bawah arsy-Nya Allah yang tidak diberikan kepada seorang nabi sebelumku. Kemudian juga tentu di sini ada banyak sekali ya hadis-hadis Nabi SAW yang mungkin saya tidak bisa bahas semua. Tentu saya berharap ikhwan dan akhwat bisa memiliki bukunya. Sekali lagi, karena buku ini akan kita bedah setiap bulannya dengan izin Allah. Kalaupun memang Allah memberikan ada halangannya, maka minimal Anda sudah memiliki buku rujukan yang saya jadikan sebagai referensi utama ini. Di sini ada banyak sekali ya. Dan saya tutup dengan hadis ya, di mana Nabi SAW menyebutkan, ada dua hadis ya, yang pegang buku di halaman 53 langsung. Kata Nabi SAW di dalam hadis diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Bakar radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syekh Abban dalam Sahihul Jami', kata Nabi SAW, "U'titu 70,000 min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisab, wujuhuhum kal-qamari lailatal badr wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahid, fastazattu rabbi azza wa jal fazadani ma'a kulli wahidin 70,000. Ini kemuliaan yang luar biasa. Aku diberikan 70,000 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab. Wajah mereka seperti rembulan di malam purnama dan hati mereka di atas hati satu orang, artinya semuanya sama imannya. Aku lalu meminta tambahan kepada Rabbku, maka dia Rabbku memberiku tambahan. Setiap satu orang dari 70,000 itu ditambahkan 70,000 orang yang lain, sehingga masing-masing mereka bisa membawa 70,000. Jadi 70,000 kali 70,000. Dan ini tidak ada bagi umat-umat sebelum kita. Ini luar biasa sekali Allah SWT berikan kepada kita. Kemudian dikatakan juga di dalam hadis yang lain, diriwayatkan di halaman 54 ya, footnote nomor 24, diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Hurairah radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Syekh Al-Albani sama di Shahih Jami'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati 20 wa 100 saf, 80 minha min hadhihi al-ummati wa 40 min sa'iril umam. Penduduk surga itu sebanyak 120 saf nanti jumlahnya. Ya, 120 saf. 80 darinya itu adalah dari umat ini. 80 saf dari 120 yang masuk surga itu adalah dari umat ini. Sedangkan 40 yang lain adalah 40 yang sisa dari umat yang lainnya. Jadi cuman bayangkan ya, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, berapa miliar manusia, itu cuman 40 saf. Sementara kita ini 80 saf yang masuk ke dalam surga pada hari kiamat. Kata ulama hadis, ini menandakan fadilah yang sangat besar dan dijanjikan juga umat ini akan sangat banyak jumlahnya, akan sangat banyak pengikutnya. Baik, ini kurang lebih wacana, gambaran tentang pentingnya kita mengetahui kita adalah umat yang terbaik, ikhwah. Maka banggalah dengan agama Islam ini. Jalani hidup ini. Jadikan Islam sebagai tradisi. Dan jangan balik. Garis bawahnya kata-kata saya ini, jangan balik. Jangan menjadikan tradisi sebagai Islam. Nggak boleh. Tradisi, suku, adat, negara, habiskan semua. Nggak ada. Bagi saya, karena saya Muslim, Islam yang menjadi tradisi hidup saya. Selesai. Maka kita punya standarisasi tradisi. Mau di Afrika, mau di Eropa, mau orang bule, mau orang hitam, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang dari manapun, suku manapun, kalau kita bertemu dengannya, maka akan sama semua perilakunya, pakaiannya, makanannya, minumannya, tutur katanya, akhlaknya, semua akan sama. Karena yang dijadikan tradisi adalah Islam. Itu yang dititik beratkan, ikhwah. Tidak usah lagi berpatokan dengan agama lain. Tidak usah berpatokan dan menjadikan idola orang-orang non-muslim. Kembalilah kepada orang-orang muslim. Dan kita akan lihat nanti figur pertama yang luar biasa pada hari ini. Kemudian saya kerucutkan bahasan juga sebelum Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saya akan sebutkan, ikhwah, di antara umat Islam ini ada lagi orang-orang yang terbaiknya. Jadi tadi kita umat yang terbaik, ada juga di kalangan umat Islam ini orang-orang yang terbaik. Itulah para sahabat ridwanullahi alaihim, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah SWT telah memberikan julukan mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Inilah imam-imam kita. Merekalah ya panutan-panutan kita, idola-idola kita. Di buku ini ada lebih dari sekian puluh sahabat yang disebutkan, dan satu orang saja, ikhwan dan akhwat sekalian, kalau kita jadikan sebagai rujukan hidup kita, idola kita, sudah cukup untuk selamat dunia akhirat. Bagaimana kalau kita jadikan semuanya puluhan orang ini sebagai idola kita? Cukup mereka, tidak perlu lagi pasang anak-anak muda, wahai anak-anak muslim, pasang poster-poster pemain bola di kamar Anda. Untuk apa? Apa yang mau dibanggakan dengan mereka? Dengan keterampilan mereka main bola? Masuk surga ke dengan main bola itu? Bukan berarti tidak boleh main bola ya, olahraga boleh dalam Islam. Tapi sampai pada tingkat anak-anak kita menghafal nama-nama pemain bola dan tidak tahu nama sahabat Nabi. Siapa yang sudah dijamin masuk surga? Siapa yang sudah berjuang dan sebenarnya? Gitu kan? Ini hal-hal yang harus kita sadari dan kita pahamin. Maka kita harus kembali kepada para sahabat. Jadikan mereka sebagai idola-idola kita. Karena bukan mustahil, ikhwah dan akhwat sekalian. Sahabat-sahabat terutama 10 yang jamin masuk surga ini sampai beritanya kepada kita. Ya, sampai sekarang seperti yang akan kita bahas nanti ini. Itu bukan mustahil. Ya, bukan cuma sebuah kisah dongeng yang diceritakan, tapi kata para ulama agar kita bisa mencontohin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf, hafal nama-nama mereka, kisah-kisah mereka, tahu kehidupan mereka sehari-hari, Maka dengan begitu, ya, kita akan bersama-sama dengan mereka di surga. Bukan mustahil. Karena kita menciplak saja kehidupan mereka. Itulah yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal melalui sejarah-sejarah mereka yang tetap Allah kekalkan, gitu kan? Dan subhanallah, syaitan-syaitan ingin menyesatkan manusia dengan mencaci maki, mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum yang telah Allah pilih mereka. Nanti kita akan baca sebentar lagi fadilah dan keutamaan para sahabat. Sehingga di sini ikhwah sekalian, kita tidak butuh lagi panutan siapapun kecuali mereka setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ikhwah sekalian, disebutkan dalam buku ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak sekali Al-Qur'an. Coba buka halaman 59 yang pegang bukunya. Sekali lagi ikhwah dan akhwat, kalau ingin memiliki bukunya ada di depan sama panitia, ya. Yang jelas kita membahas di sini jilid pertamanya. Surah Al-Ahzab ayat halaman 59 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala mengekalkan dalam Al-Qur'an dibaca oleh setiap orang yang beriman tentang para sahabat. Ini ayat ini, satu ayat saja ini sudah cukup membantah orang-orang Syiah ini. Yang betul-betul sampai berani mengkafirkan para sahabat. Apalagi figur yang kita bicara sebentar lagi tentang siapa dia. Kata Allah SWT, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih. Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin, maksudnya para sahabat. Ayat ini turun kepada para sahabat. Ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maksudnya di sini ulama tafsir bilang mereka mati syahid. Mereka berusaha masuk medan perang supaya mati syahid dan Allah berikan apa yang telah Allah janjikan. Dan ada di antara mereka yang gugur dan ada pula di antara mereka yang masih menunggu ikut perang, belum mati, ikut perang yang kedua, terus begitu. Ya, karena yakin dengan apa yang Allah janjikan dengan mati syahid itu. Dan mereka sama sekali tidak mengubah janjinya. Maksudnya tidak berubah, tidak murtad, tidak ragu, tidak bimbang. Kemudian dalam surah Al-Bayyinah ayat 8, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, radiyallahu anhum waradu an. Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka pun ridho kepada Allah. Kemudian dalam surah Al-Fath ayat 18, Allah terus memuji para sahabat. Ikhwah sekalian, kalau Allah sudah ridha kepada seseorang, Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta, siapa lagi yang kita mau jadikan panutan selain mereka? Yang diridhoi oleh atasannya, diridhoi oleh presiden dan rajanya, diridhoi oleh keluarganya dan istrinya atau suaminya, jauh sekali. Diridhoi oleh pencipta langit dan bumi, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah sudah ridha kepada mereka, semua sahabat di sini, jamak, radhiyallahu anhum, tidak terkecuali. Gitu kan? Waradu'an. Dan mereka juga ridho dengan Allah. Ridho dengan agama ini. Mereka memilih itu. Kemudian juga dalam surah Al-Fatih ayat 18. Halaman 60-nya. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Kata Allah SWT. Laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi kulubihim. Fa'alima ma fi kulubihim fa'anzala as-sakinata alaihim wa'athabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah meridahi orang-orang yang beriman. Siapa mereka itu? Sahabat di sini, ketika mereka berjanji kepadamu, hai Muhammad, siapa di antara kita pernah ketemu dengan Nabi SAW? Tidak ada. Yang pernah ketemu adalah Nabi adalah para sahabat. Ayat ini turun kepada mereka. Kata Allah SWT, sungguh Allah telah meridahi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu, hai Muhammad, di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Maksudnya Allah tahu hati-hati para sahabat yang bersih dari kekufuran. Lalu dia Allah memberikan ketenangan atas mereka dan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Kemudian juga dalam surah Al-Fath ayat 29. Terus bertubi-tubi Allah jelaskan tentang siapa sahabat ini. Inilah idola kita, saudaraku. Kata Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Muhammadur Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad itu, kata Allah SWT, adalah benar-benar utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia. Siapa orang bersama dengan Nabi SAW? Kita kan? Orang-orang yang nanti belum lahir kan? orang yang hidup bersama Nabi SAW, sahabat. Makanya para ulama memberikan definisi sahabat adalah orang yang melihat Nabi SAW dengan mata kepalanya, beriman dengan Nabi SAW dan meninggal dalam keyakinan tersebut. Itu namanya sahabat. Di sini dipuji oleh Allah SWT. Mereka bersama dengan Muhammad, mereka bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Dan mereka berkasih sayang sesama mereka. Kalian melihat mereka rukuk dan sujud. Ini cirinya para sahabat. Selalu sibuk dengan rukuk dan sujud saja ibadah kepada Allah SWT. Mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Di dahi mereka hitam. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat. Dan juga diungkapkan dalam Injil. Jadi dalam Taurat dan Injil sudah disebutkan ciri-ciri para sahabat ridwanullahi alaihim. Jadi ini bukan orang-orang yang cuma sekedar dari umat kita saja. Maksudnya hanya sekedar dari umat kita dan disebutkan dalam Al-Quran. Tapi memang Allah pastikan Taurat, Injil sebelum mereka lain sudah disebutkan siapa itu sahabat. Luar biasa nih kedudukan sahabat nih. Yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Dengan kekuatan orang-orang yang beriman, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, sahabat, gitu kan, ampunan dan pahala yang besar. Juga ayat yang lain, Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Hasyr, ayat 8 dan ayat 9. Ini semua tentang sahabat nih. Ya, kita bayangkan luar biasanya bagaimana Allah memuji sahabat dalam Al-Quran. Dan luar biasanya bagaimana orang-orang Rafidah dan orang Syiah berani mengkafirkan para sahabat yang Allah menyebut mereka sebagai orang yang beriman. Ini luar biasa. Ya. Sampai mereka mengangkat bendera untuk membunuh orang-orang yang sudah mengikuti Nabi SAW. Ini sahabat-sahabat Nabi. Dan sampai saya dengarkan cuplikan salah satu tokoh orang-orang Syiah sekarang di Iran. Dia membahasakan dalam bahasa Arab, gitu kan? Tapi saya tidak ingat namanya. Tadi sempat saya lihat terlintas ada cuplikannya di YouTube, gitu kan? Dia sempat mengatakan munculnya orang-orang teroris sekarang yang banyak membom sana sini dan membunuh-bunuh ini, itu karena memang mereka tidak faham tentang agama ini. Kemudian mereka-mereka ini sebenarnya cuma substansial, cabang-cabang kecil dari induk-induk pemimpin-pemimpin mereka. Saya pikir yang mereka mau sebutkan ini ulama-ulama Sunni yang sekarang. Ternyata mereka bilang apa? Kalimatnya dia bilang apa? Pimpinan-pimpinan mereka adalah Abu Bakar, Umar, Aisyah, sahabat. Yang mestinya ini akar-akarnya semua ini yang kita harus putuskan. Dan kita kafirkan, kita perangin. Sehingga tidak muncul lagi teroris. Luar biasa. Ya. Na'udzubillah, alaihimul la'na. Allah SWT akan melaknat mereka dengan cara seperti ini. Apa kata Allah kekal ikhwah dalam Al-Quran? Al-Quran bukan buku yang saya tulis. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hasyr ayat 8 dan ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu. Ulaika humus shadiqun walladziina tabawwa'u ad-daara wal iimaana min qablihim yuhibbuna man haajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim haajatan mimma uutu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kaana bihim khasaasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Harta rampasan perang itu untuk orang-orang fakir yang hijrah, yang terusil dari kampung halaman mereka, dari Mekah. Siapa mereka? Sahabat Nabi. Dan meninggalkan harta bendanya di Mekah demi mencari karunia Allah, dan mereka hijrah ke Madinah mencari keridhaan dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar dan orang-orang yang ansar. Jadi dua-dua dipuji nih, sahabat ada muhajirin dan ansar. Muhajirin dari orang-orang Mekah Allah puji. Mereka meninggalkan harta dan kota mereka, negeri mereka, hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang Ansar yang di Madinah yang menyambut mereka, sahabat-sahabat Nabi yang telah menempati kota Madinah. Siapa yang menempati kota Madinah di zaman Nabi SAW? Sahabat Nabi. Dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, para muhajirin, kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, muhajirin. Maksudnya memberi balasan, memberikan bantuan kepada muhajirin, tidak berharap balasan. Itu sifat sahabat-sahabat Ansar. Meskipun mereka juga memerlukannya. Dan siapa dijaga diri dari kekikiran, berhitungan di jalan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Kemudian surah At-Taubah ayat 88 sampai 89. Terus Allah sebutkan banyak ayat tentang sahabat nih. Sengaja saya angkat ayat-ayat ini dan saya bahas ikhwah dan akhwat sekalian rahimakumullah agar kita tahu nih, inilah idola-idola kita ini ahli-ahli surga dan sudah sukses di dunia juga di akhirat. Di dunia nanti akan kita lihat kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Nabi, kata Allah SWT, At-Taubah 88-89, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lakinir rasul walladzina amanu ma'ah jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun a'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Tetapi rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sahabat dipuji oleh Allah SWT. Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. At-Taubah ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat selanjutnya. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal-ansari wal-ladhina attaba'un bi-ihsan. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar. Kata ulama tafsir, penyebutan Allah SWT muhajirin ansar memastikan tidak mungkin orang lagi mendustakan kalau ini turun kepada para sahabat ridwanullah alaihim, karena tidak ada orang yang berjulukan muhajirin dan ansar kecuali para sahabat Nabi. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik setelah itu. Semua orang yang mengikuti para sahabat setelah meninggalnya sahabat dan Nabi SAW, Allah ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ikhwah-ikhwah sekalian. Ikuti para sahabat, sahabiat Nabi, pertahankan sampai malaikat maut mencabut ruh anda, maka pasti kita akan masuk surga. Allah yang berfirman, Allah sediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Gak usah pusing lagi dengan artis fulan, idola profesor, doktor ini. Sibuk dengan sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Wallahi ikhwah, Abu Bakar gak punya ijazah dari Amerika. Umar gak punya ijazah dari Eropa. Tapi memimpin negara, menjadi orang yang sangat adil. Dan mereka kaya raya, pedagang yang berhasil, keturunannya semua sukses. Yakin kita akan lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam kehidupannya luar biasa. Ya, bukan berarti saya katakan tidak usah berpendidikan formal, silahkan, gitu kan? Tapi jangan itu dijadikan sebagai idola, panutan, seakan-akan sudah melupakan semua orang-orang yang sudah kita sebutkan dari kalangan sahabat. Selanjutnya surah At-Taubah 117. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad taballahu 'alan nabiy wal muhajirin wal ansar alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil husr alladziina ittaba'uuhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taaba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Allah berfirman ya, sungguh Allah telah menerima taubat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang muhajirin dan orang ansar. Di sini Allah bukan sebutkan mukminin umumnya, tapi di sini dikhususkan nabi dan muhajirin dan ansar, artinya sahabat-sahabat yang mengikuti nabi pada masa-masa kesulitan di awal-awal Islam. Sulit sekali menyebarkan Islam. Ikhwah sekarang dan akhwat sekalian, kita luar biasa ya. Lahir zaman sekarang ini luar biasa kalau bagi saya bilang. Kita lahir Quran sudah sempurna, masjid sudah banyak, orang tua kita muslim ya. Di mana-mana tersebar agama Islam. Sudah jelas, masjid di Mekah sudah bebas dari kekufuran. Madinah sudah bisa dikunjungin. Orang bisa umroh haji sepuasnya. Luar biasa Islam. Kalau kita lahir di zaman Nabi SAW, ikhwah, gak gampang jadi sahabat. Luar biasa sulitnya. Gak ada lampu, gak ada penerangan pada saat itu. Ada seorang Nabi buta huruf. Gak bisa baca, gak bisa nulis ngaku Nabi. Kira-kira kalau antum hidup di zaman Mekah dulu, beriman gak? Gitu kan? Gak ada lampu, gak ada apa-apa. Orang yang hidup bersama-sama di padang pasir, lalu ngaku saya Nabi. Apalagi nanti kita bahas masalah Isra' dan Mi'raj. Ada burak, kuda bersayap, terbang. Perjalanan Palestina Mekah sebulan. Bisa ditempuh dalam satu malam. Mungkin kita bersama dengan Abu Jahal. Na'udzubillah. Tapi kita hidup sekarang luar biasa. Hidup dalam dengan sahabat itu masa-masa kesulitan. Luar biasa mereka bisa beriman pada saat itu. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang terhadap mereka. Kemudian juga ayat yang lain, dan ini saya angkat saja ayat yang terakhir karena ini cukup banyak dalilnya, dalam surah Al-Kahfi, ya. Baik, saya pilih ayat yang lain ya. Kita cari ayat yang kira-kira ayat Al-Imran terakhir ya. Al-Imran di halaman 65 ayat 172 174. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul karh. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'adzim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul Muhammad SAW setelah mendapatkan luka dalam perang Uhud. Siapa yang hadir di perang Uhud? Kita kan? Para sahabat Nabi. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka, para sahabat, mendapatkan pahala yang besar. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Yang ketika ada orang-orang yang mengatakan kepada mereka di perang Uhud, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Karena itu takutlah kepada mereka. Apalagi berita Muhammad SAW telah terbunuh pada saat itu. Ternyata ucapan itu justru menambah kuat iman mereka, para sahabat. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Ini ayat-ayat ikhwah dan cukup banyak ayat-ayat yang lain. Tapi kita suka habis ini ayatnya. Saya akan angkat di sini perkataan Ibnu Mas'ud tentang para sahabat Nabi. Sahabat menceritakan tentang sahabat. Apa kata beliau? Di sini penulis mengatakan sungguh indah ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Innallaha nadhara fi qulubil ibadi fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalati. Thumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin fawajada qulubu ashabihi khaira qulubil ibad." فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما راى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راوا سيئا فهو عند الله سيء. Perkataan yang luar biasa. Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya Allah memperhatikan hati hamba-hambanya, maka dia Allah mendapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang terbaik sehingga dia memilihnya untuk dirinya dan mengutusnya sebagai pembawa risalahnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla melihat hati hamba-hambanya setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapati hati para sahabatnya adalah hati yang terbaik sehingga dia menjadikan mereka sebagai pendukung-pendukung nabinya yang berperang di atas agamanya. Apa yang dipandang baik oleh para sahabat kaum muslimin pada saat itu, maka ia juga baik di mata Allah. Karena para sahabat ya, dari perilaku-perilaku mereka, dari perkataan mereka, dari pertanyaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat membenarkan perilaku mereka. Dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin sahabat pada saat itu, maka ia juga buruk dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Man kana mustanna falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'manu 'alaihi alfitnah, fa ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, abarru hadhihi al-ummati quluba wa a'maquha 'ilma wa aqalluha takallufa." قد اختار الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم على الحج المستقيم. Barang siapa ingin meneladani seseorang, maka hendaklah dia meneladani orang-orang yang sudah wafat. Karena orang yang masih hidup tidak dapat jaminan terhindar dari fitnah. Mereka itulah orang-orang terbaik dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini yang paling mulia hatinya. Dari umat Muhammad ini, para sahabat yang paling mulia hatinya. Paling mendalam ilmunya. Dan paling sedikit memaksakan ya, dirinya. Maksudnya di sini memaksakan diri dalam hal-hal duniawi. Allah Ta'ala telah memilih mereka untuk menjadi sahabat-sahabat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan menegakkan agamanya dan kenalilah. Maka oleh karena itu kenalilah hak-hak mereka. Dan berpeganglah kepada petunjuk-petunjuk mereka. Karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayan Ilm wa Fadli. Dan juga disebutkan melalui jalur kata dan Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan dan Syekh Al-Albani mengatakan ya, dikatakan ini adalah hadis yang sahih. Ini kurang lebih gambaran tentang para sahabat. Tentu masih ada lagi fadilah-fadilah dan bisa dibaca dari halaman 67. Itu terlalu banyak ya, terlalu banyak hadis-hadis di sini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan angkat, mohon maaf, ada satu lagi hadis di sini di halaman 70. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang para sahabat beliau. Tentu ini banyak dalil yang belum saya baca ya. Karena melihat waktu saja. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad juga ya banyak disebutkan oleh imam-imam yang lain. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sahabat, "An-nujumu amanatun lis-sama. Fa idza dhahabat an-nujum atas-sama'u ma tu'at. Wa ana amanatun li ashhabi. Fa idza dhahabat ata ashhabi ma yu'adun. Wa ashhabi amanatun li ummati. Fa idza dhahaba ashhabi ata ummati ma yu'adun." Bintang-bintang adalah penjaga bagi langit. Artinya selama bintang ada di langit, maka orang bisa tahu yang ini terang langit itu. Jika bintang lenyap, maka akan datang kepada langit apa yang dijanjikan. Kalau Allah sudah angkat bintang-bintang itu, maka langitnya akan kiamat. Aku adalah penjaga bagi para sahabatku. Jika aku pergi wafat, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Artinya akan ada ya, sahabat akan menyebar dan akhirnya mereka juga akan menemukan beberapa kendala, tapi mereka tinggal berkembali kepada panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku adalah penjaga bagi umatku. Jika sahabat-sahabatku telah pergi wafat, maka akan datang kepada umatku apa yang dijanjikan kepada mereka. Artinya akan mereka akan berselisih kalau mereka tidak mengikuti para sahabat ridwanullahi alaihim. Juga di sini halaman 71 nanti ikhwah bisa baca, ini hadis juga yang agung, bahwasanya banyak fakta sejarah disebutkan di dalam banyak sekali hadis riwayat Muslim, ya hadis riwayat Bukhari, banyak disebutkan hadis-hadis di mana pernah terjadi peperangan, sering kali terjadi peperangan di zaman Nabi SAW meninggal, kemudian pemimpin perang berkata kepada pasukannya, apakah ada di pasukan kita ini yang pernah menjadi sahabat Nabi? Maka mereka mengatakan ada si fulan dan si fulan, maka Allah memberikan kemenangan karena keberadaan sahabat itu. Kemudian dalam peperangan yang lain berkata juga pemimpin-pemimpin setiap peperangan di zaman tabi'in, mereka berkata, adakah sahabat yang ikut? Oh ada si fulan masih hidup di pasukan, maka Allah berikan kemenangan lagi karena adanya sahabat. Lalu setelah itu, setelah para sahabat meninggal semua, lalu terjadi peperangan, pernah terjadi fakta lapangan, para tabi'in berkata ya, seorang pemimpin perang pernah berkata, apakah ada orang di antara kalian yang pernah menemani sahabat Nabi? Maksudnya menjadi sahabatnya Nabi, tabi'in. Maka berkata mereka, ada si fulan dan si fulan. Maka Allah pun memberikan kemenangan justru karena ada di situ muridnya para sahabat. Ridwanullahi alaihim. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan-kemenangan untuk ya pasukan-pasukan jihad karena adanya para sahabat ridwanullahi alaihim. Ini kurang lebih kronologisnya ikhwah sekalian. Dan memang agak panjang tadi saya sampaikan agar memang kita menyadari tentang pentingnya kedudukan kita umat Islam dan juga pentingnya kedudukan para sahabat ridwanullahi alaihim. Sekarang kita masuk ke inti bahasan tentang umat nomor satu. Ya, atau dari umat ini yang nomor satu, yang disamarsatukan oleh para ulama. Ya, ulama sunni semua sepakat mengatakan umat atau orang yang paling terbaik dari umat Muhammad SAW setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar radhiyallahu anhum. Saya akan mulai ikhwah. Abu Bakar ini beliau berada atau berasal dari suku yang masyhur ya, anhum. Saya akan mulai ikhwah. Abu Bakar ini beliau berada atau berasal dari suku yang masyhur ya. Suku beliau adalah suku Taim ya, dari kabilah yang masyhur di Arab, termasuk suku yang banyak memimpin peperangan, suku-suku yang banyak orang-orang yang pintar di situ, orang-orang yang kaya, suku yang punya peradaban yang bagus. Kabilah Taim bin Murrah bin Ka'ab ini ya, mereka juga dulu waktu di Mekah di zaman jahiliyah khusus mengurus masalah diyat. Diyat ini apa namanya? Denda ya, upeti yang harus dibayar kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Maka semua orang Mekah kalau melanggar, membunuh orang misalnya, atau melanggar satu peraturan di Mekah, mereka membayar ke sukunya Abu Bakar, ya, suku Taim ini, lalu mereka lah yang membayarkan kepada keluarga yang tertimpa musibah. Dan Abu Bakar ini adalah kepala suku Taim. Jadi memang dia bukan orang biasa. Kepala suku itu, suku Taim yang terkenal tadi. Nama Abu Bakar sebenarnya adalah Abdullah. Namanya adalah Abdullah. Ya, jadi ini Abu Bakar sebenarnya yang terkenal ya. Makanya para ulama mengatakan secara histori, ya, walaupun itu bukan sebuah pegangan, semua empat khulafaur rasyidin namanya dimulai dengan Ain. Gitu. Jadi Abu Bakar namanya Abdullah, datang setelahnya Umar, datang setelahnya Uthman, datang setelahnya Ali. Gitu kan? Jadi sebenarnya di masjid-masjid itu banyak yang ditulis, walaupun ditulis sebenarnya tidak boleh. Ya. Tapi kalau orang tulis, semestinya ditulis namanya Abdullah. Nanti dalam kurung Abu Bakar, mestinya seperti itu. Sehingga orang tidak lupakan namanya yang sebenarnya. Namanya ada Abdullah bin Abi Quhafah. Abi Quhafah ini nama ayahnya. Ya, nama ayahnya. Ya. Uthman bin Amir. Uthman bin Amir. Dan saya mohon maaf, pernah saya sampaikan di salah satu pengajian saya sudah di-upload di YouTube. Saya keliru pada saat mengatakan, dan semoga Allah ampuni saya pada saat itu ya. Saya sempat mengucapkan Abu Quhafah tidak sempat masuk Islam, gitu kan? Padahal sebenarnya Abu Quhafah sempat masuk Islam dan ada riwayat sahih yang saya temukan bahwasanya Abu Quhafah di akhir hidupnya pembebasan kota Mekah sempat digendong oleh Abu Bakar, lalu Abu Bakar menuntunnya di depan Nabi SAW untuk syahadat dan dia sempat Islam ya radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini memang karena saya kemarin kekurangan informasi, tapi insyaallah semoga Allah ampuni. Dan ini bukan aib ikhwah ya. Perlu ambil pelajaran juga dalam majelis ilmu. Kalau seseorang itu salah, dia mengatakan maaf saya salah, saya keluar dan diperbaikin. Itu sebenarnya yang benar. Karena kalau kita biarkan hanya karena kesombongan, hanya karena ego, akhirnya kita bukan penuntut ilmu sebenarnya. Ya, orang semua bisa salah. Mengaku, oh ya saya salah, mohon maaf, saya keliru. Lalu lurus, datang kepada jalan yang benar. Itu lebih itu yang benar. Ilmu memang begitu. Jadi ada saatnya mereka bisa mengakui kesalahannya dan memang membenarkan kalau mereka benar menyampaikan hujah yang ada. Gitu kan? Jadi Abu Quhafah radhiyallahu anhu meninggal dalam keadaan Islam. Abu Quhafah ini namanya adalah Uthman bin Amir. Uthman ibn Amir. Ini namanya ayahnya Abdullah atau Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ibunya bernama Ummul Khair, julukannya. Ya, Ummul Khair panggilannya dan namanya adalah Salma binti Sakhr bin Amir. Salma binti Sakhr bin Amir. Ya. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar ini namanya adalah Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah pernah dipanggil Abdul, jadi hambanya Ka'bah, gitu kan? Ini ada alasannya, gitu kan? Jadi pada saat ya, ibunya, jadi ada dua, ada di sini ibunya pernah ya, di suku ibunya itu pada saat Abu Bakar belum lahir, selalu kalau ada anak laki-laki pasti lahir dalam kondisi cacat, ya, sebelum Abu Bakar lahir beberapa hari beberapa waktu ini, kalau ada yang lahir bayi-bayi pasti cacat atau memang dari hasil yang tidak sah, gitu kan? Atau kalau ada laki-laki lahir normal maka meninggal masih bayi, maka ibunya bernazar. Ummul Khair bernazar kalau seandainya Allah karuniai dia lahir anak laki-laki, dia akan menamakan Abdul Ka'bah, artinya dia akan abdikan kepada Ka'bah itu ya sebagai tanda ya pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dia memiliki nama yang lain yaitu Atiq. Dan Atiq juga ini berselisih ulama tentang sebab dikatakannya Atiq, tapi yang paling kuat ada yang mengatakan Atiq itu artinya apa namanya sebenarnya muharrir ya, muharrir yang terbebaskan gitu kan. Ada yang mengatakan tadi kisah ibunya itu yang sukunya tidak ada yang melahirkan anak laki-laki, lalu dia mengatakan kalau anak ini lahir normal selamat, saya akan bebaskan dan saya akan seperti diserahkan kepada Ka'bah. Ada yang mengatakan juga karena putihnya warna kulit beliau radhiyallahu anhu maka dikatakan atiq, terbebaskan dari warna hitam gitu kan kulitnya. Tapi yang paling kuat adalah pendapat yang menggunakan hadis yang sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memang pernah mengatakan kepada para sahabat pada saat sahabat lagi pada ngumpul, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin melihat orang yang terbebaskan dari api neraka, atikum minan nar, falyanzur ila hadzal rajul, maka dia lihat kalau orang ini ditunjuklah Abu Bakar. Semenjak itu kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, Abu Bakar juga dipanggil dengan Atiq, Atiq. Kalau Abu Bakar, Bakar ini bukan nama anaknya ya, bukan nama anaknya. Tapi Bakar ini dari kata-kata Bakara yubakiru, yang artinya awal-awal waktu. Yang itu, yang dari awal. Dikatakan Abu Bakar karena dia awal masuk Islam. Orang termasuk yang awal masuk Islam. Jadi biasanya kan kalau dia punya anak, maka dikatakan Abu Fulan ya. Tapi ini bukan Bakar nama anaknya, tapi ini karena dia baru masuk Islam. Dan karena dia orang yang pertama dari kalangan laki-laki dewasa masuk Islam, maka dikatakan Abu Bakar. Ini sebab dinamakan Abu Bakar. Sementara dari sisi khalqiyah, ya, sisi khalqiyah, khalqiyah itu ciptaan fisiknya, disebutkan Abu Bakar ini orangnya kurus, gitu kan? Badannya kurus. Kemudian beliau memiliki kulit yang berwarna putih, serta beliau memiliki tinggi yang sedang. Aisyah memberikan gambaran urat-urat di tangannya terlihat karena kurus badannya radhiyallahu anhu. Tapi kita akan lihat nanti bagaimana perannya, dan kita ambil dari kenapa kita sebutkan ciri fisiknya ini, agar kita lihat ternyata fisik bukan jadi tolok ukur, bukan jadi tolok ukur dalam Islam. Bisa orang itu kecil, bisa orang itu cacat, bisa itu orang mungkin di mata manusia kecil, tapi di mata Allah Azza wa Jalla besar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah naik di atas sebuah pohon kurma dalam hadis Bukhari, kemudian karena kurus sekali Abdullah bin Mas'ud itu, jadi kurusnya itu antara tulang sama ototnya, sama yang tersisa dari dagingnya itu hampir sama, karena kecil sekali gitu kan. Waktu dia naik di atas pohon kurma, Abdullah bin Mas'ud, Anda selalu dengar hadisnya diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia, kita mungkin tidak tahu fisiknya, ternyata kurus sekali. Dia naik di atas sebuah pohon, ikhwah sekalian, kemudian ada angin menyingkap bajunya, ya, sedikit terlihatan betisnya, maka para sahabat sempat tertawa spontan, bukan niat ingin mengolok ya, karena tiba-tiba lihat orang kok kurus sekali gitu, mereka tertawa. Lalu Nabi SAW mutu dari sana, Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tertawa dengan dua betisnya Ibnu Mas'ud demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, dua betisnya Ibnu Mas'ud di timbangan hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi bukan itu tolokan masalah fisik, walaupun fisik dalam Islam juga boleh dianjurkan untuk dijaga. Tapi kita lihat nanti di sini Allah SWT lebih menuju atau lebih tersasar kepada hati seseorang. Abu Bakar adalah seorang pedagang. Kalau keterampilan beliau adalah pedagang yang sangat mahir. Dan beliau memang tinggal di sebuah lokasi ya, di Mekah itu, yang memang lokasi itu seperti umumnya sekarang ya. Dia ada seperti komplek gitu ya. Di sekitar situ memang yang tinggal orang-orang kayanya Mekah. Dan dia tinggal bertetangga dengan Khadijah radhiyallahu anhum ajma'in, gitu kan? Dan para ulama sejarah hampir semua sepakat mengatakan persahabatan antara Nabi SAW dengan Abu Bakar justru setelah Nabi SAW menikah dengan Khadijah dan bertetangga dengan Abu Bakar. Disitulah Nabi SAW mengenal Abu Bakar, dan Abu Bakar mengenal Nabi SAW. Dan beliau juga termasuk ya orang yang paling mahir dan mengetahui tentang silsilah orang-orang Arab. Jadi setiap orang kalau mau datang nanya, si fulan dari turunan mana, suku ini dari mana, beliau mengetahui semua. Dan orang banyak bertanya kepada beliau di Mekah. Dan beliau juga adalah, tadi seperti saya katakan, kepala suku dari suku Taim. Ya, suku Taim. Sementara pernikahan beliau, radhiyallahu anhu, pernikahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu ada dua wanita yang dinikahi di masa jahiliyah dan ada dua yang dinikahi di dalam Islam, gitu kan? Tapi semuanya masuk Islam, semuanya masuk Islam, termasuk yang dua dari Mekah. Yang pertama dinikahi oleh beliau adalah Qutailah binti Abdul Uzza dan sempat melahirkan dua anak. Dari Qutailah ini lahir dua anak yang bernama Abdullah dan Asma. Abdullah bin Abi Bakar dan Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar ini yang nanti nikah dengan Zubair bin Awam dan akhirnya punya anak Abdullah ibn Zubair yang dikenal dengan Zatun Itaqain, yang merobek bajunya ya, selendangnya kemudian dibuat untuk membungkus bekal di untuk membawa Nabi memakan untuk Nabi SAW dan Abu Bakar ayahnya ke Gua Thur, gitu kan? Itu ada kisah sendiri tentunya, tapi ini Asma. Jadi dua anak dari istri yang pertamanya. Kemudian beliau menikah setelah itu ya dengan Ummu Rauman binti Amir bin Uwaimir. Ya. Ummu Rauman ini melahirkan juga dua anak, Abdurrahman dan Aisyah. Jadi ini dari istri keduanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Aisyah ini tentu kita sudah tahu ya, masuk Islam dari awal, kemudian juga menikah dengan Nabi SAW. Tapi Abdurrahman punya kisah sendiri. Abdurrahman ini tidak langsung masuk Islam. Bahkan Abdurrahman sempat ikut bersama orang-orang Quraisy, gitu kan? Di perang Badr, di perang Badr. Dan pada saat dia masuk Islam setelah itu dia mengatakan pada ayahnya, wahai ayahku, waktu perang Badr saya tahu kau mencariku. Jadi ternyata Abu Bakar di perang Badr mencari anaknya, anaknya yang pertama dia membunuh karena dalam keadaan kafir, gitu kan? Lalu saya berusaha menghindar darimu karena saya tidak mau berhadapan denganmu. Kata Abu Bakar, demi Allah kalau kau berhadapan denganku, aku tidak akan berpaling, aku akan membunuhmu dalam keadaan kafir. Luar biasa, jadi tidak ada anak pun kalau kafir ya kafir, nggak ada ceritanya, gitu kan? Itu luar biasa bagi radhiyallahu anhu. Kemudian setelah masuk Islam di Madinah, beliau menikah dengan Habibah binti Kharijah. Habibah binti Kharijah ini waktu Abu Bakar hijrah ke Madinah, itu Nabi SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar kan. Nah, Abu Bakar ini dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Kharijah. Kharijah ini salah satu sahabat Nabi dari Ansar radhiyallahu anhu, gitu kan. Lalu ya Nabi Abu Bakar menikahi anaknya dia yang bernama Habibah. Dan Habibah ini memiliki anak satu dari Abu Bakar bernama Ummu Kalsum. Tapi Ummu Kalsum ini lahir pada saat Abu Bakar sudah meninggal dunia. Ya, jadi Habibah ini hidup bersama Abu Bakar sampai akhir masa khilafahnya. Kemudian istri yang dinikahi yang keempat adalah Asma binti Umais. Dan ini melahirkan anak satu bernama Muhammad. Sekarang kita masuk kepada julukan. Kenapa beliau diberikan Siddiq? Ya, apa sebabnya dapat julukan Siddiq? Ya. Di sini khilaf diantara ahli sejarah tentang masalah julukan Siddiqnya. Tapi umumnya ya, dikatakan bahwasanya Siddiq ini disebabkan karena beberapa kejadian bersama Nabi SAW. Yang pertama sekali adalah pada saat Nabi SAW mengajaknya masuk Islam. Kemudian menceritakan kepadanya kisah Gua Hira. Datangnya Jibril dalam poster asli sebagaimana dalam hadis Bukhari. Ya, bahwasanya Nabi SAW berkata, ya pada saat saya turun dari Gua Hira menuju ke rumah saya, maka Jibril dengar suara dari langit mengatakan, wahai Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Lalu Nabi SAW katakan, saya angkatkan kepala saya ke langit, di sana saya lihat badan Jibril memenuhi langit, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, dan Jibril memiliki 600 ekor sayap. Gitu kan? Yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini, maka akan hancur bumi ini. Tapi pada saat itu, Nabi SAW menyampaikan kepada Khadijah, Khadijah percaya. Maka orang yang pertama masuk Islam, wanita adalah Khadijah. Lalu orang kedua yang diceritakan adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar pada saat itu, begitu Nabi SAW selesai mengucapkan, langsung dia bilang, apa tuntunan Muhammad Muhammad? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Langsung syahadat pada saat itu. Tidak ada keraguan sedikit pun. Langsung. Bayangkan ya, orang menceritakan tentang malaikat yang pada saat itu tidak ada sama sekali. Sekarang saja dengan teknologi canggih, orang kalau bukan dengan iman tidak percaya, apalagi zaman itu. Tapi di sini Abu Bakar tidak ragu sedikit pun. Dan ini adalah bukti yang sangat nyata, ya, kata para ulama, tentang wajarnya beliau mendapatkan julukan Siddiq. Karena Siddiq itu artinya adalah mempercayai informasi yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan yang kedua mengamalkannya. Kita mulai misalnya dari poin pertama, jadi ada dua bukti nyata, Siddiq itu harus ada pada diri seseorang. Mempercayai semua apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, "Ma da'utu ahadan ilal islami illa kanat indahu kabwa wa nazar wa taraddad illa ma kana min Abi Bakr bin Abi Kuhafa ma aqamah hina zakartuhu lahu wa ma taraddada fi." Tidak ada seorang pun yang aku tawarkan Islam kecuali kadang-kadang masih ada pertanyaannya. Kadang-kadang masih ada pertimbangannya. Kadang-kadang masih ragu. Kecuali Abu Bakar. Ya di sini pertanyaan juga wajar. Khadijah waktu diceritain tentang Gua Hira masih bertanya, gitu kan? Yang lain masih bertanya. Ada orang masih mempertimbangkan, besoknya baru datang syahadat, lusanya baru datang syahadat, gitu kan? Atau orang yang menolak, ragu. Kecuali Abu Bakar bin Abi Quhafa. Maka dia tidak menunggu sedetik pun, sesaat pun. Pada saat aku tawarkan Islam dan aku tawarkan tentang Gua Hira, dia langsung mengikuti dan mengimaninya. Ini berarti ciri siddiq yang pertama. Artinya kalau antum mau jadi orang siddiq, harus antum yakin Allah dan Rasulnya ada dan benar, serta itu jadikan patokan hidup. Yang kedua, ya, kata para ulama, patokan utama orang menjadi siddiq yang Abu Bakar tunjukkan adalah tadbiq al-haq wa nasyrihi. Kalau tadi yang pertama adalah sidqu Allah wa Rasuluh. Jadi mempraktikkan kebenaran yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan dan menyebarkannya. Buktinya Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat beliau pertama masuk Islam, baru syahadat nih, dengarin cerita dari Nabi SAW, baru kalau kita sekarang mungkin ikut pengajian lah, apa yang beliau lakukan? Pulang ke rumahnya duduk-duduk nunggu berita dari Nabi SAW, belum pulang ke rumahnya langsung nyebarin Islam. Kayak antum dari pengajian langsung ketemu teman, telepon. Tadi saya dari pengajian, tadi dibahas masalah ini, tadi ada hadis ini, diceritain. Habis telepon teman yang satu, telepon lagi teman yang satu, mungkin 10-20 teman diteleponin sama dia, diceritain. Pernah gak antum berpikir begitu dari pengajian? Gitu kan? Kadang-kadang akhirnya ngomongnya yang lain, tidak disebarkan. Maka Abu Bakar apa? Setelah syahadat dengan Nabi SAW, detik itu juga langsung menyebarkan Islam. Dan ikhwah sekalian, dari 10 orang yang dijamin masuk surga, 6 orang, berarti 7 dengan Abu Bakar ya, jadi cuma 3 orang yang bukan, 6 orang masuk Islam di tangannya Abu Bakar. Yang dijamin masuk surga nih, gitu kan? Tangan masuk di tangannya beliau. Yang pertama adalah Uthman bin Affan. Nanti pada saat kita bahas Uthman bin Affan, berapa banyak pahalanya Uthman bin Affan ini. Luar biasa, nanti fadilahnya kita akan sebutkan. Dan masuk Islam di tangan Abu Bakar, berarti semua perbuatan Uthman diambil pahalanya oleh Abu Bakar. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Siapa yang tidak kenal kisahnya luar biasa. Nanti akan kita bahas juga kisahnya. Luar biasa perannya dalam Islam. Dan ini orang-orang yang terpercaya sampai ditunjuk oleh Nabi SAW. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Abdurrahman bin Auf di surga. Ditunjuk gitu kan, kena perilakunya. Kemudian Talha bin Ubaidillah juga termasuk yang masuk surga. Kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas yang masuk surga. Az-Zubair bin Awam yang masuk surga. Abu Ubaidah bin Jarrah yang mati syahid di perang Mu'tah gitu kan, juga masuk Islam di tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini luar biasa nih. Dan kata ahli sejarah yang lebih luar biasa lagi, Abu Bakar ini seorang pedagang. Dan orang pedagang ini gitu kan, dia tidak pernah, dia selalu khawatir. Misal gini, antum lagi, coba pertemukan gini, kasus sederhana aja. Antum lagi dagang, lagi ramai pedagang datang, gitu kan? Apa pembeli, pembeli lagi ramai datang ke toko anda. Kemudian azan, apa kira-kira antum lakukan? Berani nggak antum bilang, maaf ya sudah azan, habis sholat tutup. Ada pembeli 10, masing-masing mau beli 1 juta, 10 juta masuk duit. Kira-kira bisa nggak? Hah? Ini contoh kecil saja. Ya. Jadi kalau pada saat azan tiba, berhenti, maaf ya, sudah azan, saya mau berhenti, tutup. Ikhwah, saya temukan ada orang di Makassar lakukan itu. Ada satu supir angkot ikhwah sekalian, terkenal kisahnya di Makassar. Itu kalau dia lagi jalan, yang biasa supir angkot kita tahu, semoga Allah berikan hidayah, kadang-kadang ugal-ugalan. Ini enggak rapi kalau di jalan gitu kan. Ternyata dia sering ikut pengajian, ta'lim, pengajian sunnah di Makassar diikutin sama dia. Maka pada saat dia nak jalan nih, azan duhur nih, dia bilang, maaf Bapak Ibu sekalian, azan, saya mau sholat di masjid, yang mau ikut sholat silakan, yang tidak mau gak usah bayar, silakan cari mobil lain. Parkir. Yang ikut sholat, dia dapat pahala orang yang sholat. Ada yang turun, mungkin ada yang ngoceh segala, dibiarin sama dia. Pokoknya sholat. Subhanallah, keluar dari masjid, penuh lagi mobilnya. Ini orang yang sidq. Benar. Allah dulu, yang lainnya urusan ke belakang. Gak ada masalah. Seperti itu contohnya ya. Abu Bakar ini seorang pedagang ikhwah sekalian. Dan pada saat dia syahadat, artinya dia mengkufuri semua Tuhannya orang-orang Mekah yang pada saat itu disembah. Dan konsumen dia terbesar adalah orang-orang Mekah. Dia tidak pernah takut kehilangan konsumennya, gitu kan? Tetap dia buktikan dan dia iklankan kalau dia sudah syahadat. Kemudian juga Abu Bakar tidak pernah ragu dalam hal-hal menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ragu sedikit pun. Dan itu akan kita berikan banyak contoh-contoh di antara membebaskan budak-budak. Abu Bakar juga nanti akan punya berhubungan dengan masalah Isra Mi'raj. Abu Bakar juga punya ya dipukuli orang-orang Quraisy dan banyak sekali yang berhubungan dengan masalah halal yang kita jelaskan nanti. Baik, saya akan sebutkan sekarang ikhwah keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan keunggulannya. Keutamaan beliau radhiyallahu anhu dibandingkan bukan cuma kita, dibandingkan para sahabat-sahabat juga yang lain, dengan dikatakan dalam hadis yang pertama adalah riwayat Imam Bukhari dalam kitab Fadailus Sahaba dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Aba Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Aba Bakar, walakin ukhuwatul islam wa mawaddatuh la yabqayanna fil masjid babun illa sudda illa babu Abi Bakar. Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku, ikhwah, ini yang bicara kiai dan guru kita dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan apa? Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dengan persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar, yang oleh orang-orang Syiah dikafirkan. Di mana Nabi SAW, perhatikan bedanya antara perkataan Nabi SAW dengan orang-orang Syiah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dengan persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang kekasih, aku boleh mencintai orang berlebihan, ya, selain Tuhanku, niscaya aku akan memilih Abu Bakar sebagai khalil, kekasih pilihanku. Akan tetapi, yang dibolehkan dalam Islam adalah persaudaraan. Ini di halaman 118 ya, yang pegang bukunya. Dan kasih sayang, tidak tersisa, tidak boleh. Ini akhir, hadis ini disebutkan pada tahun ya, 10 Hijriah. Setelah Nabi SAW pulang dari Haji Wada. Waktu itu ikhwah sekalian dan akhwat rahimahumullah, masjid Nabi SAW itu didempetin oleh rumah-rumah sahabat. Dan rumah-rumah sahabat ini, begitu buka pintu langsung masjid Nabi. Ini gitu. Semua itu. Di tahun 10 Hijriah, Nabi SAW memerintahkan semua rumah sahabat dibongkar. Nggak boleh ada di situ. Kalau mau diwakafin buat masjid, silakan. Kata Nabi SAW, semua pintu yang menuju ke masjid, rumah yang hadap masjid langsung dempet, semua harus dikosongkan. Kecuali rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar saja yang boleh, yang lain tidak boleh. Dan ini kata ulama, kelebihan tersendiri. Gitu kan? Sampai sekarang antum bisa lihat di sebelah Babus Salam di Masjid Nabawi itu ada namanya Khawkha Abi Bakar. Khawkha ini artinya bekas rumahnya dulu karena Abu Bakar radhiyallahu anhum. Ini hadis yang pertama. Orang yang paling tulus ya dan paling disukai dan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang mencintai orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membenci berarti membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar wa ashadduhum fi amrillahi Umar wa ashadduhum haya'an Utsman wa aqdahum Ali. Umatku yang paling sayang kepada umatku itu sendiri adalah Abu Bakar. Orang yang paling menyayangi umat Islam adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian orang yang paling kuat dalam mempertahankan agama Allah adalah Umar. Dan orang yang paling memiliki rasa malu dari umatku adalah Utsman. Dan juga orang yang paling menguasai peradilan, yang paling adil dalam berhukum adalah Ali. Dan hadis ini sudah saya sebutkan tadi, hadis yang sahih. Gitu kan. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibn Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani. Inna ahlad darajatil ula la yarawna min fawqahum kama tarawna al-kawkab ad-durriyyi ad-durriyya fi ufuqis sama' wa inna Aba Bakrin wa Umara minhum wa an'ama. Sesungguhnya penghuni derajat-derajat yang tinggi terlihat di atas mereka seperti kalian melihat bintang-bintang yang bersinar di langit. Artinya nanti derajat tertinggi di surga itu seperti kita lihat bintang di malam hari terang. Jauh sekali dan kita tidak tahu apa-apa di sana, cuma terang saja, benderang gitu. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka dan keduanya dalam kenikmatan. Artinya memiliki derajat tertinggi di surga. Juga dalam hadis yang lain, ya, kata Nabi SAW, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma li ahadin 'indana yadun illa waqad kafa'nahu ma khala Aba Bakar, fa inna lahu 'indana yadan yukafi'uhu Allahu biha yawmal qiyamah, wa ma nafa'ani malu ahadin qattun ma nafa'ani mali Abi Bakar, malu Abi Bakar, walau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalila, wa inna sahibakum khalilullah." Tidak seorang pun yang mempunyai jasa baik kepada kami kecuali kami telah membalasnya kecuali Abu Bakar. Jadi semua sahabat Nabi SAW kalau memberikan sesuatu, diberikan sesuatu pasti Nabi balas langsung pada saat itu diberikan balasan. Kecuali Abu Bakar, sesungguhnya dia mempunyai jasa yang mulia. Allah lah yang akan membalasnya pada hari kiamat. Aku tidak mengambil manfaat dari harta seseorang seperti aku mengambil manfaat dari harta Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil, kekasih, ya, niscaya aku menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan sesungguhnya sahabat kalian ini adalah khalilullah. Sesungguhnya sahabat kalian, maksudnya Nabi SAW ini, sesungguhnya saya, kata Nabi, adalah kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan atau disebutkan oleh Syekh Albani dengan sanad yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar wa Umar min hadzal dini kamanzilati as-sam'i wal basari minar ras. Abu Bakar dan Umar dalam agama ini kedudukannya seperti pendengaran dan penglihatan bagi kepala. Abu Bakar dan Umar bagi umat ini kedudukannya seperti pendengaran dan penglihatan bagi umat ini. Kita bisa tahu ya, kita bisa bayangkan kalau pendengaran dan penglihatan artinya Nabi SAW membahasakan, ini bahasa kiasan. Siapa yang mau penglihatannya benar, pendengarannya benar, ikuti Abu Bakar dan Umar. Selesai. Ya, itu maknanya. Kemudian juga Nabi SAW berkata dalam hadis Ibnu Mas'ud. Ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Mas'ud, disahihkan oleh Syekh Albani. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Iktadu billadzaini min ba'di min ashabi Abi Bakar wa Umar." Teladanilah dua orang setelah peninggalku nanti, ya, dari sahabatku, itulah Abu Bakar dan Umar. Jadi banyak sekali penyampaian dari Nabi SAW seperti ini. Kemudian juga hadis yang lain, Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Kitabul Manaqib, dan Syekh Albani juga menyebutkan dalam sahihnya, dalam silsilah hadis sahihnya, bahwasanya Ali radhiyallahu anhu, ya, berkata, suatu hari aku bersama Nabi, aku melihat Nabi SAW, ya, bahwa pada suatu hari Nabi SAW melihat ke arah Abu Bakar dan Umar, dan aku sedang berada di sebelahnya. Ini halaman 121, ya. Maka beliau bersabda, hadani, Nabi SAW bersabda dan Ali mendengarkan. Ali ini yang selalu ditokohkan satu-satunya oleh orang-orang Syiah. Kalau Ali Sunda menokohkan Ali dan semua sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, gitu kan. Tapi ini bantahan terhadap mereka dalam hadis Tirmidzi dan hadis sahih. Kata Nabi SAW, Ali mendengarkan, dan Ali radhiyallahu meriwayatkan hadis ini, berkata, pada saat Nabi melihat Abu Bakar berkata, hadani sayyida kuhuli ahlil jannah minal awwalina wal akhirin illa nabiyyina wal mursalin la tukhbirhuma ya Ali. Dua orang ini adalah sayyid hulu, orang-orang dewasa penduduk surga dari kalangan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang kemudian, kecuali para nabi-nabi dan rasul. Artinya setelah nabi dan rasul, dari pengikut semua nabi-nabi sebelum Muhammad SAW, sahabat-sahabatnya Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Isa, Nabi Musa, semua sahabat-sahabat mereka itu, itu semua masih di bawahnya Abu Bakar dan Umar. Karena ini adalah di surga, ya, sebagai pemimpin seluruh penduduk surga dari kalangan orang terdahulu dan orang yang akan datang, kecuali para nabi-nabi dan rasul. Jangan katakan hal tersebut, hai Ali, kepada mereka berdua. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada Ali agar tidak menyampaikan kepada Abu Bakar dan Umar. Allahu alam hikmahnya apa, tapi yang jelas seperti itu. Kemudian hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani juga, Nabi SAW menjamin bagi Abu Bakar dan sahabat yang lain surga. Beliau bersabda, dari Abdurrahman ibn Auf, beliau mengatakan, aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah, wa Umar, wa Umaru fil jannah, wa Uthmanu fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Talhatu fil jannah, wa Zubairu fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id ibn Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, ini jaminan semua, ya. Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman ibn Auf di surga, Sa'ad bin Waqqas di surga, Sa'id ibn Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Kemudian juga Nabi SAW telah bersabda kepada Abu Bakar, ya, dan ini disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan dikatakan oleh beliau hadisnya hasan sahih. Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhuma, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar, anta sahibi alal khaut, alal haut, wa sahibi fil ghar. Engkau lah adalah sahabatku di haut, di telaga nanti. Maksudnya orang yang paling pertama menemani Nabi SAW untuk menunggu umat Muhammad SAW. Dan sahabatku di gua. Dan kata para ulama hadis, artinya Abu Bakar tanpa hisab, dia sudah menunggu di haut bersama Nabi SAW. Kemudian pengarang buku Tuhfatul Ahwadi yang terkenal, ya, mengatakan sabda Nabi SAW, engkau adalah sahabatku di haut, yakni telaga Al-Kautsar, dan sahabat kedua yang gua, yang di gua Sur, tempat keduanya bersembunyi pada saat mereka hijrah ke Madinah. Pernah juga terjadi, disebutkan di dalam hadis di halaman 123, putot nomor 26, diriwayatkan Imam Bukhari dan Abu Daud dan juga Imam Tirmidzi. Waktu Nabi SAW naik ke atas gunung Uhud, kemudian bersama dengan Umar, bersama dengan Abu Bakar, Umar dan juga Uthman. Lalu goncanglah Uhud itu. Pada saat terjadi perang Uhud, ya, Nabi SAW dan para sahabat berlindung di atas gunung Uhud. Kemudian goncang gunung Uhud. Maka Nabi SAW menyentakkan kakinya sambil berkata, Uthbut Uhud, fa innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Tenanglah wahai Uhud, di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq, Abu Bakar, dan dua orang yang syahid. Maksudnya Umar dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Tentu ini cukup banyak, ya, ya, cukup banyak hadis-hadis yang berhubungan dengan fadilah beliau radhiyallahu anhu, dan ini juga tidak bisa saya sebutkan semua, gitu kan. Yang jelas di sini kita bisa melihat atau mengambil bagaimana Abu Bakar itu punya kedudukan di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara riwayat yang saya pilihkan adalah, pernah terjadi di dalam riwayat yang sahih, ini disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam bab Al-Fadha'il. Maksudnya Fadha'il Sahabah ya. Dari Abu Darda lalu berkata, aku sedang duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba Abu Bakar datang terpongo-pongo, ya, atau tergopo-gopo, maaf, sambil memegang ujung kainnya, sampai lututnya sedikit terlihat. Maka Nabi SAW bersabda, sahabat kalian sedang menghadapi masalah penting. Jadi itu Nabi SAW sedang duduk dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, tiba-tiba Abu Darda meriwayatkan, Abu Bakar datang dan tergopo-gopo, bergesa-gesa, sambil mengangkat bajunya karena buru-burunya gitu. Lalu Nabi SAW berkata, sahabat kalian, maksudnya Abu Bakar yang sedang datang ini lagi ada masalah. Maka Abu Bakar mengucapkan salam lalu berkata, ya Rasulullah, antara aku dengan Ibnu Khattab, maksudnya Umar bin Khattab, ya, terjadi sesuatu, aku terlanjur mengucapkan kalimat yang seakan-akan menghinanya. Gitu kan? Kemudian aku menyesal, aku memintanya untuk memaafkanku, namun dia tidak berkenan. Dan ini pelajaran lain ya, bahwasanya Abu Bakar juga punya salah. Bukan berarti tidak pernah salah sama sekali. Tapi Abu Bakar dengan siddiqnya, seperti yang saya ucapkan ikhwan, salah, oh ya maaf saya salah, maafin, lalu tinggalkan. Bukan berarti memelihara kesalahan itu. Lalu dia mengatakan, saya minta maaf kepada Umar, tapi Umar tidak berkenan memaafkan. Maksudnya masih jengkel gitu ya. Maka aku datang ke sini. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari ini, yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Pasti Allah sudah ampuni kamu, wahai Abu Bakar. Nabi SAW mengulangi 3 kali kalimat tersebut. Kemudian Umar menyesal, dia datang ke rumah Abu Bakar dan bertanya, apakah Abu Bakar ada di sini? Keluarganya menjawab, tidak. Maka Umar datang kepada Nabi SAW, sementara wajah Nabi SAW berubah karena marah kepada Umar. Sampai-sampai Abu Bakar merasa kasihan kepada beliau, ya, kepada Nabi SAW, untuk apa marah gitu. Abu Bakar lalu berlutut di depan Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, akulah yang salah. Aku yang salah ya Rasulullah, maksudnya bukan Umar, dan aku yang mau minta maaf, sambil berlutut depan Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW apa? Ini pelajaran besar, padahal Abu Bakar yang berbuat salah ya, cuma karena dia sudah akuin apa yang terjadi. Kata Nabi SAW, inna allaha, dalam hadis Bukhari ini, ba'athani ilaikum, fakultum kazabta, waqala Abu Bakar sadaqa, wawasani binafsihi wa mali, fahal antum tariku li sahibi, fahal antum tariku li sahibi. Sesungguhnya Allah mengutusku di Mekah, kemudian kalian semua berkata engkau berdusta. Termasuk Umar kan? Pertama tidak mengimani Nabi SAW. Mengikuti orang-orang Quraisy mengatakan Muhammad berbohong. Tetapi Abu Bakar berkata, dia benar. Abu Bakar membenarkannya. Abu Bakar telah membantuku dengan jiwa dan hartanya. Apakah kalian berkenan membiarkan dan memaafkan sahabatku untukku? Apakah kalian berkenan membiarkan sahabatku untukku? Maka setelah itu kata Abu Darda, tidak ada lagi orang yang berani menyakiti Abu Bakar. Tidak ada lagi orang yang berani menyakiti Abu Bakar. Kemudian yang tadi saya katakan ikhwah, ini sedikit saya tambahkan masalah masuk Islamnya Abi Quhafah. Riwayatnya disebutkan ya dengan sahih oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la dan Ibnu Hibban. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Melalui Muhammad bin Sirin ia berkata, Anas bin Malik ditanya tentang semir rambut Rasulullah SAW. Ya, semir rambut Rasulullah SAW. Maka dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak tumbuh uban kecuali sedikit. Maksudnya Nabi tidak pernah menyemir rambutnya. Akan tetapi Abu Bakar dan Umar sepeninggal beliau telah mewarnai rambut keduanya dengan henna dan khatam. Maksudnya warna yang warnanya coklat kemerah-merahan. Anas berkata, Abu Bakar membawa ayahnya Abu Quhafah kepada Rasulullah SAW pada hari pembebasan kota Mekah. Abu Bakar menggendongnya hingga dia meletakkannya di depan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, seandainya engkau membiarkan orang tuamu di rumah, niscaya kami akan datang kepadanya. Maksudnya Nabi SAW bilang kepada Abu Bakar, gak usah kamu repot-repot gendong ayahmu, kamu panggil saya akan datang Abu Bakar. Gitu kan? Biarin dalam rumah, di rumahnya. Hal itu beliau katakan untuk menghormati Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Quhafah masuk Islam sementara rambut dan jenggotnya putih seperti pohon ya, di sini disebutkan taghamah, ya sebuah pohon yang memang sering daunnya pun bunganya pun putih. Maka Rasulullah SAW bersabda, ubahlah keduanya tetapi jangan dengan warna hitam. Jadi hadis ini sebenarnya menyebutkan tentang masalah bolehnya mewarnai selain putih ke warna selain hitam, boleh merah, boleh warna yang lain yang kira-kira tidak menyolok, tapi yang dipakai bukan Umar adalah henna. Henna ini warna coklat kemerah-merahan. Allahu alam, ini yang dibolehkan. Tapi di sini juga pelajaran besar, ternyata Abu Quhafah telah masuk Islam. Dan di sini juga perannya Abu Bakar dalam bersegera ya menyelamatkan kedua orang tuanya. Jadi ikhwah dan akhwat yang orang tuanya masih dalam keadaan kufur, jangan tunda, terus dakwain, terus doain, dan berusaha sampai Abu Bakar menggendong ayahnya yang sudah tua di hadapan Nabi SAW untuk syahadat. Kemudian juga Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai, sebagaimana Amr bin As disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Amr bin As ini sahabat Nabi yang terkenal sekali. Ya, pakaiannya selalu bersih, tampan orangnya, selalu wibawa. Orang kalau lihat suka sekali Amr bin As, gitu kan? Dia yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab menjadi membebaskan Mesir, Afrika, dan menjadi gubernur di Mesir gitu. Amr bin As ini saking setiap ketemu dengan Nabi SAW, ikhwah, selalu Nabi ajak ngomong, selalu ngobrol. Jadi Amr bin As ini mengira dialah orang yang paling dicintai. Dan ini termasuk bahasan dalam akhlak Nabi SAW. Nabi selalu bermuamalah dengan orang siapapun sama semua, gitu, sama semua. Sampai orang itu mengira dia orang yang paling dicintai. Amr bin As dengan bangga berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin bertanya pada Anda depan sahabat-sahabat yang lain nih." Dia pikir karena selama ini muamalahnya Nabi khusus gitu sama dia. Lalu dia bilang, siapa orang yang paling Anda cintai ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Aisyah, ya, istrinya. Lalu kata sahabat, kata Amr bin As, bukan ya Rasulullah, laki-laki maksud saya. Gitu kan? Langsung kata Nabi SAW, ayahnya, masih Abu Bakar. Jadi di sini Amr bin As sempat terkagetkan, dia pikir, dialah selama ini orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Abu Bakar ikhwan, satu-satunya, orang yang mendapatkan jaminan akan masuk dari 8 pintu surga dan akan dipanggil namanya hari kiamat dan didengar oleh seluruh orang, sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW dari Abu Hurairah anhu, "Man anfaqa zawjaini min syai'in min al-asyai fi sabilillah du'ya min abwabil jannah. Ya Abdullah, hadza khair. Wa man kana min ahli salati du'ya min babis salah. Wa man kana min ahli jihadi du'ya min babil jihad. Wa man kana min ahli sadaqa du'ya min babis sadaqa. Wa man kana min ahli siyami du'ya min babis siyam wa babir rayyan." Ya. Jadi di sini dikatakan barang siapa yang menginfakkan sepasang harta, maksudnya di sini adalah dia menginfakkan dirham dan dinar, itu kan? Seperti itu, atau dua hewan jantan dan betina. Dari segala sesuatu di jalan Allah, dia dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Barang siapa yang termasuk orang-orang yang mendirikan sholat, maka dia dipanggil dari pintu sholat. Siapa yang berjihad, dipanggil dari pintu jihad. Siapa yang bersedekah, dipanggil dari pintu sedekah. Barang siapa yang termasuk ya orang-orang yang berpuasa, dipanggil dari pintu puasa. Dan itu namanya pintu rayyan. Artinya gini ikhwan, semua pintu itu nanti sesuai dengan amal-amal ibadahnya orang. Ada orang yang punya di setiap pintu istana, dia bisa datangin kapan saja kalau dia mengerjakan jenis-jenis ibadah ini. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu itu, semua dia bisa dapat di surga? Enggak ada pintu yang tidak dipanggil, gitu kan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya, dan aku berharap engkaulah orangnya." Engkaulah orangnya. Jadi ini pernyataan yang jelas ya, bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang dipanggil dari 8 pintu tersebut. Ada banyak orang tidak menyadari, ikhwah sekalian, bahwasanya hidup ya, yang paling baik adalah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada orang ikhwah yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi Abu Bakar. Tidak ada orang yang mencintai melebihi Abu Bakar. Ada kisah ikhwah panjang sekali, saya ringkaskan begini. Pada saat Abu Bakar ya, pada saat Nabi SAW sedang tawaf, dan hadis ini diriwayatkan, disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Bidayah wa Nihaya, dan rawi-rawinya semua thiqat, dan Al-Haythami juga menyebutkan dalam Majma', dan juga rawi-rawinya semua dikatakan oleh Bazzar thiqat, dan Bazzar menukil riwayat ini sepanjang, selengkapnya semua, dan ini hadis sahih. Suatu hari Nabi SAW sedang tawaf di Ka'bah, kemudian tiba-tiba Nabi SAW dikeroyokin oleh orang-orang Quraisy. Pada saat dikeroyokin oleh orang-orang Quraisy, gitu kan, maka ada yang menarik baju Nabi SAW, ada yang mendorong Nabi SAW, ada yang berusaha memukul Nabi SAW, dikeroyokin, gitu kan. Dan tidak ada satu orang pun yang berani untuk membela Nabi SAW waktu itu. Sampai datangnya Abu Bakar, ya. Abu Bakar kebetulan waktu itu dikatakan adalah kepala suku Taim. Datang kemudian mendobrak orang-orang Quraisy tersebut. Dan Ali berkata, pada saat itu kami semua menyaksikan, ya, tidak ada seorang pun di antara kami yang berani membela Nabi SAW karena banyaknya orang-orang Quraisy yang mengurumuni Nabi SAW. Sampai datangnya Abu Bakar, lalu Abu Bakar memindahkan mereka satu persatu, mendorong dan memukuli satu sama yang lain sambil berkata, ya, apakah kalian mau membunuh seseorang yang mengatakan Tuhanku Allah? Lalu datanglah orang-orang Quraisy mengurumuni Abu Bakar. Sampai datangnya seseorang yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Yani Utbah bin Rabi'ah nanti yang mati di Perang Badar, terbunuh di tangan Hamzah radhiyallahu anhu. Ya. Maka Utbah bin Rabi'ah pun memegang Abu Bakar lalu menghantamkan sendal yang terisikan dengan dobel karet yang keras ke wajah Abu Bakar dan menjatuhkan Abu Bakar ke tanah, lalu duduk di atas darahnya dan terus memukul Abu Bakar sampai tidak bisa dibedakan antara hidung dan wajah Abu Bakar karena banyaknya darah yang mengalir. Dan akhirnya Abu Bakar pun terpingsankan. Lalu datanglah suku Taim membela Abu Bakar sampai-sampai mereka memikul Abu Bakar ya dengan kain, sehelai kain, dan mereka membawa ke rumahnya. Dan waktu itu Ummul Khair, ya, ibunya Abu Bakar masih ada. Dan Ummu Khair pun ini duduk sambil menyangka Abu Bakar anaknya sudah meninggal dunia. Mereka terus berusaha memanggilnya, menyadarkannya, membersihkan luka-lukanya sampai sore hari. Pada saat sore hari ternyata Abu Bakar masih bangun dan ternyata dia cuma pingsan. Kalimat yang paling pertama diucapkan oleh Abu Bakar pada saat bangun, bagaimana keadaan Rasulullah Muhammad SAW dalam kondisi sakit keras, gitu kan? Lalu orang-orang sukunya yang kafir-kafir, yang memang tadinya memang membela karena kesukuan, mengatakan tinggalkan saja dia. Bukannya dia peduli dirinya, malah dia peduli dengan temannya, gitu kan? Maka Abu Bakar pun tetap mengucapkan kalimat, bagaimana keadaan Rasulullah kepada ibunya. Kata Ummul Khair, waktu itu belum masuk Islam ya, dia mengatakan, saya tidak tahu tentang keadaan temanmu. Kata Abu Bakar, coba tanya kepada Ummu Jamil bint Khattab. Ini salah satu muslimah, sahabiat gitu kan. Coba tanyakan kepada Ummu Jamil. Ini yang pegang buku di halaman 130-131 ya kisahnya. 130-131. Jadi ini saya ringkaskan. Sekarang saya sedang bahas 131 di paragraf pertama. Pergilah kepada Ummu Jamil binti Khattab. Tanya kepadanya. Ummu Jamil ini kebetulan seorang sahabiat yang sudah masuk Islam gitu kan. Lalu datanglah Ummu Jamil kepada Abu Bakar. Lalu berkata Abu Bakar mengatakan, bagaimana keadaannya Rasulullah SAW. Kata Ummu Jamil, ada ibumu Ummul Khair. Kata Abu Bakar, tidak ada masalah. Sampaikan saja. Maka Ummu Jamil mengatakan, dia dalam keadaan baik. Maka Abu Bakar pun mengatakan, alhamdulillah. Ya. Kemudian Abu Bakar pada saat sudah bisa bangun sedikit saja, beliau disuruhkan makan oleh Ummul Khair ibunya. Beliau mengatakan, demi Allah, saya tidak akan makan sampai saya mengetahui tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai saya bertemu dengan beliau. Maka Ummul Khair pun ibunya dan Ummu Jamil meminta Abu Bakar agar bersabar dulu sampai orang-orang selesai bubar semua, ya, karena ini keadaannya tadi tegang, dikeroyokin ya, orang berkelahi pada saat itu. Setelah itu keduanya memikul Abu Bakar sampai di depan Nabi SAW. Dan pada saat tiba di sana, Rasulullah SAW pun mencium Abu Bakar. Ya, mencium Abu Bakar, dan kaum muslimin menyaksikan masalah tersebut. Lalu Rasulullah SAW sangat terharu melihat keadaannya. Hidungnya sudah hancur, gitu kan? Penuh dengan darah semua. Dan tidak bisa ngomong pun, tergagak-gagak ngomongnya. Lalu berkata, ya Abu Bakar, tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Aku tidak apa-apa demi ibu dan ayahku tebusannya. Maksudnya ini biasa orang-orang Arab mengatakan begitu. Maksudnya Anda lebih berani daripada ibu dan ayah saya. Itu bukan sumpah ya, tapi perkataan santun diucapkan. Tebusannya ayah dan ibuku ya Rasulullah, aku tidak apa-apa. Terus Abu Bakar mengatakan sambil menangis, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecup kepala Abu Bakar. Ya, dan ini ya, dan lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar dengan doa yang baik. Ya, doa yang baik. Lalu Abu Bakar sempat pada saat itu mengatakan, ya Rasulullah, ini ibu saya, Ummul Khair, orangnya baik, orangnya santun, ajaklah dia masuk Islam dan doakanlah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya ya mengajak masuk Islam, dan masuk Islamlah Ummul Khair pada saat itu. Masuk Islam ibu Abu Bakar, jadi ibu dan ayahnya masuk Islam. Tapi di sini diangkat oleh penulis buku judulnya khusus tentang bagaimana cintanya Abu Bakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan bukti dalam keadaan sakit pun tidak mau makan, tidak mau minum, ya dalam kondisi berdarah semuanya, tetap dia membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendahulukan melihat beliau, memastikan keadaannya baru beliau mau makan dan minum. Kemudian juga ada di sini disebutkan, ada perilaku Abu Bakar yang kata beliau tidak bisa digambarkan lagi dengan kata-kata. Disebutkan oleh Ali radhiyallahu anhu, riwayat ini disebutkan dalam Tarikh Khulafa halaman 37. Athar ya, sebuah athar yang sahih. Ali radhiyallahu anhu berkata, sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW dikerumuni oleh orang-orang Quraisy. Sebagian mendorong beliau dan sebagian lagi mengoyak-ngoyak badan beliau. Mereka berkata, engkau lah orang yang menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu. Ali berkata, demi Allah, Tidak seorang pun dari kami berani mendekat selain Abu Bakar. Dia mendorong sebagian dari mereka, menyingkirkan sebagian dari mereka, dan memukul sebagian lagi. Dia berkata, celakalah kalian. Apakah kamu akan atau kalian membunuh orang-orang, ya, seseorang yang dia mengucapkan Tuhanku Allah, sebagaimana disebutkan dalam surah Ghafir ayat 28. Kemudian Ali mengangkat jubah yang dipakainya, dia menangis sampai jenggotnya basah. Maksudnya Ali menangis pada saat menceritakan kisah ini. Kemudian berkata, aku bertanya kepada kalian dengan nama Allah, apakah seseorang laki-laki beriman dari keluarga Fir'aun lebih baik daripada Abu Bakar? Mana yang lebih baik? Kan dalam Al-Quran diceritakan ya, ada keluarganya Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Menyembunyikan imannya. Tapi itu dianggap orangnya beriman pada saat itu. Ali mengatakan, siapa yang lebih baik menurut kalian? Yang disebutkan orang yang beriman dari keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya atau Abu Bakar? Mereka terdiam. Maka Ali berkata sambil menangis, mengapa kalian tidak menjawabku? Demi Allah, satu saat maksudnya kalau kita sekarang sedetik saja, dari Abu Bakar lebih baik daripada 1000 waktu-waktu atau saat dari laki-laki yang beriman dari keluarga Fir'aun. Laki-laki itu menyembunyikan imannya, sementara Abu Bakar mengumumkan imannya. Abdullah bin Umar juga berkata, pada saat Nabi SAW sedang berada di halaman Ka'bah, Uqbah bin Abi Mu'aid datang lalu mencengkram pundak Rasulullah SAW dan melilitkan kainnya di leher Rasulullah SAW. Dia mencekik beliau dengan kuat, maka datanglah Abu Bakar, dia mencengkram pundak Uqbah dan menyingkirkannya dari Rasulullah SAW sambil berkata, dan ini turun menjadi ayat. Perkataan Abu Bakar turun menjadi ayat. Surah Ghafir ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbiyallah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum? Apakah kalian mau membunuh seorang laki-laki yang berkata Rabbku adalah Allah, padahal sungguh dia telah datang kepadamu dengan bukti-bukti yang nyata dari Rabb kalian? Di sini juga penulis mengatakan, tidak pantas bagiku membuka rahasia Rasulullah SAW. Jadi ada sebuah kasus terjadi waktu Hafsah binti Umar. Tahu Hafsah siapa ya? Siapa Hafsah? Hah? Siapa? Istri Umar. Istri Rasulullah SAW, anaknya Umar. Ya. Hafsah binti Umar, salah satu ummahatil mu'minin, itu janda dia. Waktu suaminya meninggal, namanya Khunais ibn Huzaif ibn Huzafa As-Sahmi. Ini salah satu sahabat yang mulia dari Madinah ya, yang meninggal dunia, wafat di Madinah pada saat itu. Dia dari Mekah tapi meninggal di Madinah. Lalu Umar berkata, mohon maaf, tadi sebelumnya riwayat yang saya katakan kisah tentang Abdullah bin Umar menceritakan itu, turunnya surah Ghafir ayat 28 itu footnote-nya diriwayatkan Imam Bukhari ya. Kemudian yang sekarang ini adalah kisah Hafsah binti Umar. Waktu meninggal suaminya, Khunais ibn Huzafa As-Sahmi, maka Umar berkata, aku menemui Uthman bin Affan dan aku menawarkan kepadanya untuk menikahi Hafsah. Dan dia menjawab, aku akan fikirkan. Beberapa malam kemudian Uthman datang menemuiku dan berkata, saat ini aku belum niat untuk menikah lagi. Jadi di sini kita ambil pelajaran ikhwah, Umar bin Khattab nanti kita bahas di masa hidupnya beliau. Beliau juga sangat faham dan beliau menjalankan bahwasanya orang soleh itu, kesolehannya bisa terwariskan kepada anak turunannya. Ya, jadi bisa mewariskan kepada anak keturunannya. Dan ini yang difahami oleh para sahabat sehingga mereka saling menikahkan satu sama yang lain. Umar menikahkan nanti anaknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menikahkan anaknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Kemudian Umar menikahi anaknya Ali. Ali dinikahkan dengan anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seperti itu. Uthman menikah dengan kedua anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ini menikahkan anak perempuan dengan orang saleh, ini satu hal yang luar biasa dalam agama, harus difahamin. Waktu Hafsah jadi janda, selesai masa iddahnya, Umar sudah keliling. Dan Umar bukan datang kepada anak-anak muda. Waktu itu Hafsah kata ahli sejarah masih muda. Umurnya masih ya mungkin 20-an tahun, 22 tahun, masih muda. Umar bin Khattab bukan cari anak-anak bujang, anak-anak muda dari sahabat. Didatangi Uthman bin Affan yang waktu itu sudah punya istri, gitu kan? Dan sudah punya anak. Dan memang dia sudah berumur, tapi datangi. Kenapa? Karena kesolehannya Uthman. Dan Uthman menolak waktu itu, mengatakan saya tidak punya hajat. Lalu Umar pun berkata, aku mendatangi Abu Bakar Siddiq. Lalu aku berkata, jika engkau berkenan, aku akan menikahkan kamu dengan Hafsah. Dan ini juga riwayat ini menjelaskan ikhwah. Riwayat ini hadis sahih ya. Ini diriwayatkan, disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Ya. Imam Bukhari dilihat di footnote nomor 41 halaman 134. Ya. Di sini ulama mengatakan bukan aib seorang ayah menawarkan anak perempuannya kepada orang saleh. gitu kan? Itu bukan aib. Sebagaimana bukan aib juga seorang muslimah mukminah menawarkan dirinya kepada orang yang mukmin, tapi dengan cara-cara syar'i. Sebagaimana wanita mukmin yang menawarkan dirinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang mengejar iman itu satu poin yang penting ya, satu poin yang penting. Jadi itu boleh kita kejar. Jangan terbalik. Kita sekarang mengejar orang-orang malah yang rusak. Ya, mohon maaf yang tiap hari telanjang, tiap hari dipegang oleh laki-laki itu yang dikejar oleh laki-laki kita sekarang. Dianggap karena ini cantik, ini segalanya dan seterusnya. Seakan-akan orang mukminnya tidak ada yang cantik. Ini keliru. Ya kan gitu. Ini pemahaman yang keliru. Dari di sini kita bisa lihat bagaimana boleh seorang mengejar iman dari orang yang lain. Maka Abu Bakar pun kata Umar terdiam. Dan aku ya lebih baik menerima perkataan jawaban dari Abu Bakar daripada Abu Bakar diam. Maka saya pun merasa tersinggung Umar waktu itu. Kenapa kok diam? Minimal seperti Utsman mengatakan saya enggak bisa misalnya gitu kan, tapi dia diam. Lalu beberapa malam kemudian ternyata datanglah lamaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hafsah. Lalu Umar pun menikahkannya. Di hari pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah, Abu Bakar baru berkata kepada Umar begini. Apakah kamu tahu wahai Umar, bukankah kau sudah tawarkan Hafsah kepada saya? Kata Umar, benar. Apakah kamu tahu kenapa saya diam? Kata Umar, tidak. Kata Abu Bakar, apa? Yang menghalangiku untuk memberikan jawaban kepadamu atas permintaan itu adalah karena aku mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut-nyebut nama Hafsah. Tidak pantas bagiku membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkenan, niscaya aku yang akan menerima tawaranmu. Jadi di sini jelas Abu Bakar radhiyallahu anhu bukan tidak mau menikahi Hafsah, tapi tidak mau mendahului Nabi SAW karena Nabi sempat menyebutkan namanya Hafsah pada saat meninggal. Nabi tidak bilang saya akan nikahi Hafsah, tidak. Cuma mengatakan Hafsah kesihan meninggal suaminya. Maka Nabi SAW, ya, maka Abu Bakar tidak mau mendahului Nabi SAW. Kalau Nabi tidak nikahi, barulah dia nikahi. Kita lihat kemudian bab yang lain ikhwah sekalian adalah infak Abu Bakar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin mohon maaf kalau ikhwah tidak keberatan dan akhwat, kalau seandainya azan duhur nanti, ya, dan Anda tidak buru-buru, kita lanjutkan setelah sholat duhur. Ya. Karena memang ini masih ada beberapa poin-poin. Kalau ada yang punya hajat mendesak, tidak ada masalah meninggalkan tempat. Tapi kalau Anda, saya berharap kita tuntaskan materinya. Kita masuk ke poin yang lain adalah infak Abu Bakar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Infak Abu Bakar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maaf, disebutkan oleh Tabarani dalam Kitabul Kabir dari Ibnu Abbas dan dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, ma ahadun a'lamu indi yadan min Abi Bakar wasani binafsihi wa mali wa ankahani ibnatah. Tidak ada seorang pun yang lebih besar jasanya kepadaku daripada Abu Bakar. Dia telah membantuku dengan jiwa dan hartanya, tambah lagi dia menikahkanku dengan putrinya. Maksudnya Aisyah radhiyallahu anha. Tentu Umar bin Khattab tadi menunggu Nabi SAW yang melamar. Tapi ini enggak, Nabi SAW yang dinikahkan oleh Abu Bakar dengan anaknya Aisyah. Kemudian dikatakan juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Lail ayat 17 sampai 21 disepakati oleh para ulama mayoritas ahli tafsir, ya, sebagaimana Imam Qurtubi menukilnya, mengatakan ayat ini turun kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan ini merupakan keutamaan untuk beliau. Turun firman Allah Al-Lail 17 sampai 21 bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Dan akan dijauhkan darinya neraka, maksudnya Abu Bakar khusus sendiri, orang yang paling bertakwa di kalangan sahabat Muhammad, yang menginfakkan hartanya jalan Allah untuk membersihkan dirinya, dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat pahalanya yang harus dibalasnya, tapi dia memberikan semata-mata karena mencari wajah Allah yang maha tinggi, dan niscaya kelak dia pasti akan mendapatkan kesenangan atas balasan tersebut. Umar bin Khattab juga mengatakan di dalam hadis riwayat Abu Daud di halaman 137 bahwasanya pada saat Nabi SAW memerintahkan sadaqah, maka aku mengumpulkan hartaku, dan hari ini dia berkata aku coba mendahului Abu Bakar karena selama ini Abu Bakar selalu mendahuluiku. Maka aku pun membawa setengah hartaku. Pada saat aku tiba di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku menemukan Abu Bakar sudah datang, gitu kan? Lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, ini setengah hartaku. Aku infakkan di jalan Allah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang kamu lakukan, baik yang kamu lakukan. Tapi Abu Bakar telah mengalahkanmu. Maka Umar berkata, apa yang Abu Bakar keluarkan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Seluruh hartanya. Lalu Umar berkata, apa yang ditinggalkan untuk keluarganya? Ya. Kata Nabi SAW, dia telah menjawabku dan mengatakan, aku meninggalkan Allah dan Rasulnya. Ya, jadi riwayat ini menjelaskan, Abu Bakar itu kalau berinfak tidak pernah, ya, apa namanya, menghitung-hitung ya. Dalam arti kata, apa yang sedang ada di tangan. Misal gini, antum lagi datang penawaran untuk bantuan. Ini cirinya Abu Bakar ya. Misal kita mau nyumbang nih, mau nyumbang sesuatu. Pada saat datang permintaan, ya, misalnya fakir miskin minta sesuatu, tolong bantu saya belum makan, saya butuh 10 ribu rupiah, misalnya disebutin. Maka 10 ribu itu dikasih langsung. Begitu cirinya. Jadi apa yang dia miliki dikasih semua. Pada saat itu, bukan diambil semua yang dia miliki dan dia tabung pun tidak. Di rumahnya, dimanapun, tapi yang dia siapkan pada saat itu langsung dikasih semua oleh Abu Bakar, itu cirinya, gitu kan? Jadi ada kesalahpahaman kadang-kadang dengan ikhwah, seakan-akan Abu Bakar menghabiskan semua, karena disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain yang sahih, Abu Bakar masih punya kebun-kebun, punya pendapatan-pendapatan dari penjualan, gitu kan? Yang ada, jadi bukan seluruh harta diambil dijual pun semua kebunnya enggak, tapi yang ada siap pada saat itu, pada hari itu semua dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Bakar juga dinafikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari beliau, ya, kesombongan, dan dipastikan beliau tidak sombong dalam hidupnya. Sebagaimana kita sudah jelas hadis ya yang sahih, dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man jarra thawba khuyala lam yandurillahu ilaihi yaumul qiyamah." Siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, niscaya Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Lalu Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, kadang-kadang saya kalau lagi sholat ya atau saya lagi jalan, maka baju saya melorot, sarung saya ya, pakaian bawah saya melorot karena kurusnya beliau radhiyallahu anhu." Maka Nabi SAW mengatakan, memastikan, "Innaka lasta tastau dzalika khuyala." Sesungguhnya engkau tidak termasuk orang yang melakukan karena kesombongan. Jadi dalil ini memang sahih riwayat Bukhari, tapi banyak orang salah faham, ikhwan dan akhwat sekalian. Mereka mengatakan tidak ada ini menandakan orang kalau isbal celananya atau pakaiannya di bawah mata kaki, enggak apa-apa, yang penting tidak sombong. Ini salah pemahamannya. Dan ini sudah kita jelaskan di dosa-dosa besar. Anda bisa lihat di YouTube dosa besar ke saya lupa berapa, tapi yang jelas membahas tentang masalah isbal. Jadi ada hadis yang melarang ya mengatakan semua yang di bawah mata kaki adalah di api neraka, itu umum, sombong atau tidak. Dan juga ada hadis yang mengatakan tiga orang yang paling berat sisanya hari kiamat adalah termasuk orang yang musbil, gitu kan? Ini tidak disebutkan karena sombong. Kalau sombong, maka double dosanya. Selain masuk neraka, juga Allah akan murka kepadanya. Allah akan murka kepadanya sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari. Jadi hadis ini tidak boleh dijadikan hujah bahwasanya enggak apa-apa orang isbal, yang penting tidak sombong. Keliru, gitu kan? Ini keliru, dan ini ada panjang lebar sudah saya jelaskan, bisa dilihat di YouTube. Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu di depan dalam mengerjakan kebajikan, ikhwan. Tidak pernah menunda. Jadi pada saat ada kesempatan apapun, orang lagi minta, kadang-kadang syaitan bisikin kita itu masih kuat, itu anak pinjaman, itu begini, minimal kita enggak infak. Pokoknya siapapun yang minta kasih dulu pada saat itu, kecuali ahli maksiat kita tidak berikan bantuan. Di dalam hadis yang sahih disebutkan perilaku Abu Bakar yang sangat mulia, diriwayatkan Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya langsung baca terjemahannya saja karena melihat waktu. Siapa di antara kalian yang berpuasa pada hari ini? Jadi selesai ya. Pada saat itu sebagian ulama mengatakan salat subuh. Ya, pada saat salat subuh. Bayangkan ya, selesai salat subuh ini terjadi, gitu kan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa pada hari ini? Abu Bakar berkata, saya. Nabi SAW bertanya, siapa ya di antara kalian yang mengantar jenazah hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Jadi ternyata Abu Bakar sebelum ke masjid ada jenazah yang dimakamkan sahabat dan dia menghadirinya. Kalau Nabi SAW berkata, siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Ternyata pada saat menuju ke masjid ada fakir miskin lalu diberikan makanan oleh Abu Bakar. Lalu Nabi SAW, siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Ternyata ya ada sahabat juga yang lagi sakit sementara menuju ke masjid, Abu Bakar mampir sebentar lalu menuju ke masjid. Dan ini dilakukan semua sebelum salat subuh, gitu kan? Yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, semua itu tidak berkumpul pada seseorang kecuali pasti dia masuk ke dalam surga. Kecuali pasti dia masuk ke dalam surga. Baik, kita tutup ikhwah sekalian sebelum duhur ini dengan peran Abu Bakar dalam masalah Isra dan Mi'raj. Ini kisah yang luar biasa. Baik ikhwah sekalian, dalam banyak riwayat, dan saya sengaja membawa ada juga Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Bukunya juga saya sarankan ikhwan untuk dimilikin, sama penerbitnya, penerbitnya Ibnu Katsir. Kitab buku kita yang kita bahas ini, penerbit Ibnu Katsir ini juga, penerbit Ibnu Katsir ini Sahih Ibnu Katsir. Jadi riwayat-riwayat yang lemah, yang tidak benar mungkin sudah dikeluarkan. Jadi ini sahihnya saja. Di sini Anda bisa baca tentang tafsir surah Al-Isra ayat 1. Dan ini banyak sekali ikhwah sekalian yang tidak faham, bahkan menukil kisah yang tidak benar, seakan-akan mengatakan bahwasanya riwayat yang mengatakan ya Nabi SAW ketemu dengan Nabi Musa AS di langit itu, kemudian Nabi Musa suruh kembali lagi menghadap kepada Allah lalu diringankan dari 50 waktu salat ke 50 waktu salat. Ini adalah Israiliyat. Ini tidak benar. Di sini disebutkan riwayat siapa? Riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Muslim. Hadisnya hadis sahih semuanya, gitu kan? Termasuk waktu Nabi SAW salat di Masjid Aqsa dan beliau menjadi imam, dan beliau mengatakan saya menjadi imam dan mengimami semua nabi-nabi pada saat itu. Bahkan ada riwayat Bukhari menjelaskan Nabi SAW selesai sholat dikatakan oleh kepadanya, wahai Muhammad, inilah Malik penjaga neraka hadir pada saat itu. Bagaimana Allahu alam? Tapi ini kejadian Isra dan Mi'raj. Baik ikhwas sekalian, kisahnya begini. Waktu Nabi SAW pulang dari Isra dan Mi'raj, beliau mengatakan aku sempat duduk di depan Ka'bah diikuti dengan perasaan ya masih ya terbawa dengan kejadian yang tadi malam, kejadian yang luar biasa nih. Maka yang terjadi ikhwah sekalian, kata Nabi SAW lewat dari hadapan saya Abu Jahal. Lalu Abu Jahal berkata, wahai Muhammad, ada apa dengan kamu? Kamu seperti orang yang bingung. Kata Nabi SAW, tadi malam datang, saya telah diperjalankan ke Palestine. Ya, saya telah diperjalankan semalam. Kata Abu Jahal, kemana? Kata Nabi SAW, ke Palestine. Gitu kan? Lalu Nabi SAW ceritain, datang kepada saya Jibril, Jibril membawa burak, burak itu adalah kuda yang berwarna putih dan bersayap, dimanapun matanya mandangin sebuah tempat, kakinya sudah tiba di sana, lalu kemudian saya tiba di Palestine, lalu kemudian saya masuk, dan saya mengikat tali kekangan kuda burak tadi, dan saya masuk ke dalam, kemudian pada saat saya masuk ke dalam, gitu kan, kemudian saya temukan, pada saat itu semua nabi-nabi berkumpul. Lalu kemudian saya masuk dan menjadi imam, mensolati mereka. Saya melihat Ibrahim. Dan Ibrahim paling mirip seperti saudara kalian ini. Maksudnya seperti beliau, sallallahu alaihi wasallam. Dan saya melihat ya, Isa yang rambutnya basah seakan-akan baru keluar dari kamar mandi. Dan saya pun melihat Musa yang berkulit kehitam-hitaman. Dan badannya kekar serta berbulu. Ya seperti dari suku, ada satu suku Arab. Saya lupa namanya tapi disebutkan sebuah suku negara Arab, dari Jazirah Arab. Kemudian Nabi SAW berkata, menceritakan semua. Setelah itu saya dimirajkan ke langit. Naik langit pertama. Kisahnya panjang tentunya. Ketemu dengan Nabi Adam. Kemudian langit kedua Yahya dan Isa. Kemudian langit ketiga bertemu dengan Idris. Langit keempat ketemu dengan Harun. Langit kelima ketemu dengan langit keempat dengan Yusuf. Langit kelima ketemu dengan Harun. Langit keenam ketemu dengan Musa. Langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi SAW ceritakan semua sampai Sidratul Muntaha. Kemudian saya diperlihatkan begitu indahnya Sidratul Muntaha, sangat luar biasa. Kata Nabi SAW dihiasi dengan perhiasan. Perhiasan itu seperti permata yang besarnya seperti kuping-kuping gajah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat Jibril berubah menjadi poster aslinya sebagai malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan yang sesuatu ke Sidratul Muntaha yang membuat semuanya menjadi terlihat indah dan tidak bisa digambarkan dengan mata. Lalu kemudian saya melihat ya cahaya yang sangat terang di mana terdengar suara Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, Allah Azza wa Jalla berkata kepadaku, wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu mengerjakan 50 waktu salat. Lalu aku pun turun. Langit ketujuh ketemu dengan Ibrahim AS, tentunya ada kisah panjang ya. Ketemu dengan Nabi, sempat ngobrol, setiap Nabi ini ngobrol Nabi SAW. Diberikan salam, didoakan, begitu terus sampai langit ketujuh gitu kan. Tapi di sini kita ringkaskan cerita waktu dia pulang, setelah mengambil perintah lima waktu sholat. Langit ketujuh Ibrahim AS tidak bicara lagi, langit keenam ketemu dengan Musa. Musa bertanya, wahai Muhammad, ya, apa yang Tuhan memerintahkan 50 waktu sholat. Kata Musa, umatmu tidak mampu. Saya sudah praktekin pada Bani Israel. Bani Israel lebih kuat daripada umatmu, tapi tidak bisa. Gitu kan? Kembalilah minta. Nabi SAW mengatakan, saya terus kembali diringankan 5, 5, 5, 5 sampai tertinggal 5 waktu sholat. Dan Musa masih mengatakan berat. Lalu saya berkata, saya sudah malu dengan Tuhanku, maka saya tidak akan kembali lagi. Maka Allah SWT berfirman mengatakan, wahai Muhammad, dia 5 waktu sholat dan akan diberikan pahala 10 kali lipat. Gitu kan? Dan hadis ini, hadis sahih bisa dilihat dalam tafsir surah Al-Isra diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka ikhwah sekalian, kata Nabi SAW, saya pun kemudian kembali ke Palestina, kemudian saya kembali lagi ke Mekah. Dan di tengah jalan saya melihat kafilah Quraisy yang sedang jalan dan mereka kehilangan unta. Lalu saya mengatakan, unta kalian di sana, ya di satu tempat. Lalu mereka mengikuti suaraku dan mendapatkannya. Kemudian saya kembali ke Mekah. Ikhwah sekalian, tahu siapa yang cerita dan siapa yang diceritakannya? Nabi Muhammad SAW cerita kepada siapa? Abu Jahal. Ini bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan sahabat yang sudah beriman. kisah tentang Isra Mi'raj yang tadi itu ringkasnya. Mungkin masih 10 kali lipat lebih panjang dari apa yang saya sampaikan tadi. Yang panjang lebar tentang keadaan alam barza dan seterusnya. Tapi ringkas cerita ikhwan. Abu Jahal langsung mengatakan, wahai Muhammad, kau mau ceritain gak orang Mekah kalau saya panggil mereka? Kata Nabi SAW, tentu saja. Ya pertama kali Abu Jahal mau memanggil masyarakat Mekah mendengar dakwah Nabi SAW. Apa tujuannya? Tujuannya ternyata mengatakan, ya kata para ahli sejarah, dia ingin mempermalukan Nabi SAW. Dan dia bilang, ini cerita bohong. Dari mana ini? Ada kuda bersayap bisa terbang. Palestina perjalanan sebulan bolak-balik. Mana bisa, gak mungkin. Lalu Abu Jahal pun mengatakan kepada orang-orang Mekah, dalam beberapa atsar dikatakan naik sebuah gunung namanya Gunung Abi Kubais, tempat mengiklankan informasi di Mekah. Kemudian dia naik dan di sebelahnya ada Nabi SAW. Orang-orang Mekah kalau lihat orang naik di Gunung Abi Kubais, semuanya pada ngumpul dan semuanya tahu ada informasi penting. Dan mereka tambah kaget karena di atas Gunung Abi Kubais ada Abu Jahal, raja mereka orang-orang kafir di Mekah, dan ada Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terpercaya di Mekah, tokoh Quraisy. Dan belum pernah dua-duanya ini bersatu sama-sama. Di tempat akan disampaikan informasi. Orang-orang kafir Mekah berkumpul karena Abu Jahal. Para sahabat kumpul karena Nabi SAW. Apa terjadi ikhwan? Abu Jahal mengatakan, silakan Abu Bakar, silakan Rasulullah, silakan Nabi Muhammad, sampaikan. Nabi SAW ceritain Isra Mi'raj. Kejadiannya begini, begini, semua panjang lebar sampai selesai. Apa yang terjadi ikhwan? Orang-orang kafir dari orang Mekah tambah kafir. Ini gila nih, gak mungkin. Gimana caranya? Perjalanan Mekah Palestina sebulan ditempuh dalam satu malam pulang pergi? Gak mungkin. Itu satu bulan itu pergi ya, pulang pergi berarti dua bulan. Itu gak mungkin. Bagaimana caranya bisa? Ini gila, gak mungkin. Lalu sahabat-sahabat pun yang sudah beriman, itu mereka bimbang. Tapi ini Nabi, gak mungkin salah. Abu Jahal turun dari Gunung Abi Kubais sambil ketawa mengatakan apa ikhwan? Ya. Sekarang agamanya Muhammad sudah habis. Sampai ke Darun Nadwa dia bilang kepada orang Quraisy, berita gembira wahai Quraisy. Agamanya Muhammad sudah habis. Kata mereka, kenapa? Tuh lihat Muhammad di bawah Gunung Abi Kubais dikerumunin orang. Dia berbuat cerita bohong. Ceritanya begini, begini. Abu Jahal tidak sadar dengan hikmah Allah menceritakan Isra Mi'raj. Begini, begini, begini. Muhammad ceritain semua. Tinggal satu orang, kata Abu Jahal. Kalau satu orang ini kalian bisa rusak keyakinannya, maka agamanya Muhammad habis. Cari Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu lagi di kebun kurumanya di luar kota Mekah. Maka datang mereka semua. Termasuk ada beberapa sahabat Nabi yang waktu lihat Abu Jahal jalan rame-rame dan mendengar pembicaraan itu ikut. Mau dengar juga Abu Bakar bilang apa nih? Orang lagi pada bimbang pada saat itu. Informasi yang tidak ada teknologi bisa sampai begitu luar biasanya gitu. Maka sampailah pada saat itu di depan kebun Abu Bakar. Abu Jahal bilang begini, wahai Abu Bakar keluarlah. Abu Bakar keluar lihat orang-orang pada ngumpul. Dan pertama kali orang-orang kafir Quraisy dengan tokoh-tokohnya semua berjalan dengan sahabat-sahabat. Tidak pernah terjadi. Langsung kata Abu Bakar, ada apa Abu Jahal? Abu Jahal bilang, temanmu Muhammad sudah gila. Masa dia cerita begini, begini, cerita tentang Isra Mi'raj. Sedangkan dia ke Palestina saja perjalanan sebulan ditempuh semalam, tidak masuk di akal saya. Apalagi dia sholat bersama Nabi-Nabi, apalagi dia naik ke langit, ketemu Tuhannya, itu lebih saya tidak percaya. Apa kata Abu Bakar? Ada dua riwayat. Riwayat yang sahih sebenarnya menyebutkan begini. Wahai Quraisy, kalau Muhammad ucapkan itu, pastikan jawaban dari saya, dia pasti benar. Gak mungkin salah, gitu kan? Baik, sebentar kita azannya. Dia pasti benar. Lalu kemudian, ya berkata, dalam riwayat yang lain, ya riwayat Bukhari juga, kata Abu Bakar, kalau aku, hai Quraisy, kalau Muhammad ucapkan, dia pasti benar. Dan ditambah lagi dengan perkataan, dia telah mengucapkan kepada saya hal-hal yang dia katakan datang dari langit, turun dari langit. Saya sudah yakini, apalagi kalau cuma sekedar dia naik, sama saja. Turun dengan naik sama saja, apa bedanya? Kalau dia turun dari langit, saya percaya, apalagi kalau naik, gitu kan? Tapi ada sebuah atsar yang luar biasa, ikhwan. Apa kata Abu Bakar? Wahai Quraisy, kalau di depan mata saya ada sebuah tembok warnanya putih terang, dan Abu Bakar mengatakan, tidak wahai Abu Bakar, itu hitam. Maka saya akan bohongkan mata saya dan saya katakan, oh iya, mata saya yang salah, hitam. Apa yang terjadi ikhwah? Abu Jahal teredam kekufurannya pada saat itu. Gak bisa buat apa-apa. Ternyata Abu Bakar yang dia ingin rusak keyakinannya, sudah mengatakan, kalau depan mata saya tembok putih terang, mata saya lihat putih. Muhammad bilang, enggak Abu Bakar itu hitam. Oh iya, saya yang salah, hitam. Gitu. Jadi matanya pun dibohongkan. Ini luar biasa keyakinannya. Gitu kan? Luar biasa kejujuran dengan Nabi SAW. Lalu Abu Bakar tahu ini ada masalah. Dia berkata kepada para sahabat, di mana Rasulullah SAW? Oh, Rasulullah di bawah gunung Abi Kubais, dikerumunin orang. Abu Bakar segera datang, dari jauh teriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah, sengaja teriak-teriak gitu. Orang-orang pada balik semua. Seperti di masjid ini, kalau ada yang panggil saya dari belakang, pasti antum bilang, loh, ini ada yang panggil, kita balik semua, siapa orang itu? Jadi Abu Bakar sengaja, dan orang-orang dengar nih, pada saat Abu Bakar sambil jalan mendekati Nabi SAW, beliau mengatakan, Abu Jahal telah cerita kepada saya, lalu Abu Bakar menceritakan Isra Mi'raj lengkap. Jadi makin nyebar beritanya. Terus, sampai depan Nabi SAW, lalu kata Abu Bakar apa? Benarkah ya Rasulullah? Kata Nabi SAW dengan jelas, benar wahai Abu Bakar. Abu Bakar mengucapkan ikhwan dan akhwat kalimat, yang kata ulama dengan kalimat ini Islam sampai kepada kita. Kalau dia tidak ucapkan, kita tidak kenal Islam sekarang. Dia bilang apa? Anda pasti benar. Depannya orang semua, gak mungkin salah, pasti benar. Semua kekufuran jadi redam pada saat itu. Sahabat-sahabat yang sudah reda keyakinannya jadi kuat imannya. Lalu apa yang terjadi? Abu Bakar kuatkan lagi, sempurnakan, mengatakan apa? Wahai, ya Rasulullah, kami tahu di Mekah ini ada orang-orang yang sudah sering lihat Palestina, lihat Masjid Aqsa, tahu pintu gerbangnya Palestina, penulisnya Masjid Aqsa, tahu jalan-jalannya. Anda kan belum pernah, kami tahu Anda belum pernah. Karena kami datangkan orang-orang Quraisy, datang orang-orang Quraisy yang pernah tahu ke sana, termasuk Abu Bakar sendiri pernah ke Palestina. Tahu kan itu? Ya Rasulullah, ceritakan buat kami. Lalu Abu Bakar sempat berkata kepada mereka, wahai Quraisy, Muhammad akan ceritakan tentang Palestina dan Masjid Aqsa. Kalau dia ucapkan seperti yang kalian tahu, berarti kalian harus meyakininya. Tapi kalau dia mengucapkan tidak seperti itu, maka kalian boleh membohonginya. Lalu Nabi SAW ceritain, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, dibukakan oleh Allah Masjid Aqsa di hadapan mataku. Lalu aku ceritakan pintu gerbangnya, warnanya, jumlah tiang-tiangnya, jumlah jendelanya. Sampai mereka mengatakan, Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar. Gak ada salahnya, semua diucapkan. Lalu Nabi SAW tutup, dan kita tutup dengan kisah ini ikhwah. Nabi SAW mengatakan, wahai Quraisy, untuk meyakinkan lagi, kalau kalian ingin yakin tentang benar kejadian tersebut, sungguh waktu saya balik dari Mekah ke Palestina, ada kafilah kalian, ada beberapa ekor unta dan ada fulan, fulan, fulan, fulan, nama-nama orang Quraisy. Dan mereka sempat kehilangan unta di tengah jalan. Saya sempat bilang, unta kalian di lembah sana. Mereka ke sana, mereka temukan unta tersebut. Dan unta yang paling depan, warna putih di lehernya ada kain merah. Dua hari lagi sampai di Mekah. Orang-orang Quraisy dua hari kemudian, ikhwah sekalian, ini penutupan kisah, mereka semua yang beriman dan kafir berkumpul di sebuah pintu namanya pintu Bani Syaibah, pintu gerbangnya Mekah. Situ mereka kumpul, dan ternyata betul sebelum duhur tiba, sebelum waktu duhur, sebelum teriknya matahari, datang kafilah tersebut, dan seperti yang Nabi SAW ceritakan, jumlah untahnya dan orang-orangnya serta unta paling depan warna putih, di lehernya ada kain merah. Lalu berkatalah orang-orang Quraisy, wahai kafilah, kalian dari mana? Mereka bilang, kami dari Palestina. Lalu orang-orang Quraisy di Mekah bilang apa? Bilang apa? Apakah di tengah jalan kalian kehilangan unta? Kata mereka, iya, kami kehilangan unta dan kami terus. Orang-orang Quraisy bilang di Mekah, lalu apa yang kalian lakukan? Mereka bilang, kami dengar suara dan kami tidak tahu dari mana, mengatakan unta kalian di lembah fulan, kami ke sana kami temukan. Lalu yang terjadi ikhwah, orang-orang kafilah mengatakan kepada orang Mekah apa? Ya. Mereka bilang, dari mana kalian tahu? Kalau zaman sekarang orang bisa ngirim di WhatsApp, bisa di SMS, bisa di ngirim foto. Ini kalau zaman dulu enggak mungkin, kecuali orang lihat, gitu kan, enggak mungkin. Mereka bilang, dari mana kalian tahu? Kata mereka, dari Muhammad. Dari Muhammad, berarti menandakan Isra Mi'raj itu benar, ikhwah sekalian. Dan sampai sini, mudah-mudahan nanti sebentar saya masih minta waktu untuk melanjutkan setelah sholat duhur. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan kita masuk ke subjudul yang lain, masalah peran Abu Bakar di malam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan para sahabat hijrah ke Madinah pada saat itu, dan hampir setiap kali sahabat hijrah selalu Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi sallallahu mengatakan, ya Rasulullah, izinkanlah saya. Tapi setiap kali izin, pasti Nabi sallallahu mengatakan, sabarlah wahai Abu Bakar, mungkin Allah akan siapkan teman untukmu. Maka Abu Bakar pun berkata dalam jiwanya, dalam dirinya, mungkin saya telah diminta oleh Nabi SAW untuk menemani beliau, karena beliau masih di Mekah. Maka hijrahlah sahabat satu demi satu ke Madinah, sampai tibanya malam hijrah Nabi SAW, waktu orang-orang Quraisy niat untuk memerangi atau membunuh Nabi SAW. Setelah mereka kumpul di Darun Nadwa, dan mereka sepakat pada saat itu Ungun ingin membunuh Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari. Maka mereka berkumpul, lalu datanglah Iblis